Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah daulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayuhal hadirun jamaah pendengar radio Al-Um yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas rahmat Allah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk sampai pada bab 2, kesurupan, hakikat kesurupan dan bagaimana cara pengobatannya menurut Islam. Alhamdulillah malam ini kita, khususnya kota Malang, diguyur hujan, merupakan rahmat Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan rahmat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, mengingat ini materi penting, jadi mohon untuk selanjutnya senantiasa diikuti, karena kita masuk pada inti masalah yang sebelumnya memang itu menjadi modal sarang roki maupun orang yang membutuhkan pengobatan, yaitu tentang hal ikhwal jin was syaitan, tentang seluk beluk jin dan setan yang sudah kita habiskan di bab yang pertama. Masuk pada bab, kita masuk pada bab 2. Asar'u hakikatuhu wa ilaju, kesurupan, hakikat kesurupan itu seperti apa dan bagaimana cara pengobatannya. Langsung saja kita baca ta'rifus syar', pengertian tentang kesurupan. Asar'u ibaratun anil iktilal yusibul insan fi aklihi bikhausu la ya'il musab mayakul fala yastati ayyarbito baina ma qalahu wa ma sayaqulahu fa yusabu sahibahu bi faqdani adzakirah. Kita terjemahkan dulu. Kesurupan itu, asyru, adalah ungkapan tentang penyimpangan yang menimpa manusia terhadap akalnya dari sisi yang dia tidak mampu mengendalikan apa yang dia ucapkan dan juga tidak mampu berinteraksi, ya, menghubungkan apa yang telah dia ucapkan dan yang apa yang hendak dia katakan, apa yang telah diucapkan dan apa yang akan diucapkan. Jadi dia tidak mampu menghubungkan, tidak mampu mengingat antara apa yang telah diucapkan dengan yang akan diucapkan, tidak connect, tidak ada sambungan. Fa yusabu sahibu bi faqdani adzakira. Yang dengan kesurupan itu pelakunya menjadi hilang ingatannya. Ya, natijatul ikhtilal fi a'shab al-mah, ya, yang bisa mempengaruhi penyimpangan otaknya, ya. Sehingga penyimpangan itu mempengaruhi otaknya. Fa yusahibu hadzal ikhtilal al-aqli ikhtilal fi harakat al-masru. Orang yang kena kesurupan itu dengan penyimpangan tadi itu, penyimpangan akalnya tadi itu menyebabkan apa? Menyebabkan gerakan orang yang kesurupan tadi itu menjadi kayak sempoyongan, tidak terarah. Gerakannya menjadi tidak teratur dan juga tidak bisa menguasai jalannya, tidak mampu, bahkan tidak memiliki, ya, ayah takima fi sirihi waqad yafqadu al-qudrah ala takdiril al-khutuwat, ya, tidak mampu mengendalikan, ya, gerakan langkahnya, ya, di atas liqadamaihi, di atas kedua kakinya, au atau hisabul masafah as-sahihah lah, ya. atau ya bergantung dari bagaimana pengaruh kesurupan itu pada dirinya. Kalau di kitab yang lainnya yang namanya kesurupan itu, ya ada banyak kitab ya. Ini juga ada Ruqyah Asy'ariyah wa Ilajul Mashhur min Shahih Bukhari wa Fathul Bari yang ditulis oleh Muhammad Hasan Ismail, ini saya bawa. Kalau menurut Muhammad Hasan Ismail dari kitab Shahih Bukhari dan Fathul Bari, asyru itu apa? Kesurupan itu huwa dukhulul jin, yaitu masuknya jin fi batnil ins, di tubuh manusia. Fayata kalamu ala lisanihi, kemudian berbicara menggunakan mulutnya, wa yuwajihu a'dha'ahu haitsu maqsa'a, kemudian menggerakkan anggota tubuhnya seperti apa yang dikehendaki oleh jin itu. Jadi masuknya jin dalam tubuh manusia, kemudian menggunakan lisannya dan mengendalikan tubuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh jin itu kesurupan. Nah, ini kalau dalam kitab Muhammad Hasan ya, kitabnya Muhammad Hasan Muhammad Ismail yang diambil dari Shahih Bukhari dan Fathul Bari. Nah, kalau kitabnya Sewa Kitatu Salam Bali agak berbeda dengan yang ditulis oleh Muhammad Hasan Ismail tadi itu. Nah, menurut Ibnu Hajar ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani juga akan beda. Ya, sedikit beda. Kita lanjutkan dulu. Wa min madzahir syar' amaliyatu tahbitu fil aqwal wa af'al wal fikr. Dari fenomena kesurupan itu ya, hilanglah ya, perkataan atau menjadi kacau perkataan, perbuatan dan pikiran seseorang. Itu kelanjutan dari ta'rif asyar tadi yang di awal. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang namanya kesurupan itu apa? Ya ilatun tamna'ul adha ra'isah, yaitu penyakit ya, yang mencegah anggota organ tubuh yang utama an infialiha man an wairutam, dari fungsinya secara tidak sempurna, menjadi tidak sempurna. Jadi tercegahnya anggota tubuh ya, penyakit yang mencegah anggota organ tubuh yang utama dari fungsinya menjadi tidak sempurna. Wasababu rih golidoh tanah basu bi manafiti dimak. Sebabnya apa? Sebabnya ini kalau penyakit yang satunya ini ya, ini kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang namanya kesurupan itu ada dua jenisnya. Yang pertama ini yang berkaitan dengan kasus epilepsi atau ayan itu. Sebabnya apa? Adanya rih kali itu, ada angin berat. Ini kalau bahasa kedokteran enggak tahu ini virus atau apa. Kalau epilepsi atau ayan yang tunah basu, yang tertahan fi mana fitus dimak, saluran otak. Au biharin rodiin yartafi ilai, atau hawa panas yang buruk yang naik ke otak, saluran otak. Ya, mimba til adok, dari organ, dari sebagian organ. Ini dari bawah naik ke atas, atau tidak tahu ya apa ini, penyumbatan atau apa? Yang lebih memahami ini mestinya dari kalangan kedokteran. Wakot yatabauhu tas naji bil adok, yang bisa menjadi tersumbat, ya, diikuti dengan ketersumbatan di anggota organ itu. Walayab kosab saks mahu muntasiban, sehingga orang itu menjadi sempoyongan, bal yaskut bahkan sampai jatuh. Fayak dabu bizabat, sehingga kemudian mengeluarkan busa. Ligolatil rotubah, karena banyaknya kelembapan di dalam lambungnya. Nah, ini kan jenis kesurupan yang bermakna kalau di kedokteran epilepsi atau ayan. Waqad yakunu asar minal jin. Nah, yang kedua ini tema kita yang kita bahas dalam kitab ini. Ada kalanya kesurupan itu disebabkan oleh adanya jin. Wala yaqau illa min nufusi al-qabisa minhum. Yang tidak terjadi kesurupan itu kecuali menimpa jiwa yang buruk. Imma la li ikhtisan ba'du suwarul insi. Imala li ikhtisani ba'dul aswar al-insaniyah ya. Yang itu bisa juga disebabkan karena baiknya sebagian penampilan manusia. Artinya begini, ini orang kena gangguan jin karena sebab ain. Jadi karena ada orang yang kelebihan yang diberikan oleh Allah, baik fisiknya maupun kelebihan-kelebihan yang lainnya itu, menjadikan adanya orang yang tanpa disadari menyanjungnya, tanpa memujinya, sehingga orang itu kena ain. Itu maknanya imma li istiksan ba'duswar al-insiyah. Jadi ada kalanya hal itu disebabkan karena bagusnya sebagian bentuk dari manusia, artinya kena ain tadi itu. Wa imma liqa'il adza bih. Dan juga bisa disebabkan karena memang adanya gangguan dari gangguan jin. Wal awwalu wa allati yasbutu al-ittiba. Yang pertama, kesurupan jenis yang pertama, yaitu yang epilepsi dari ayat tadi itu memang dibenarkan oleh kalangan kedokteran. Wayat guruna ilaju, dan disebutkan bagaimana cara pengobatannya. Wasani yajhaduhu. Adapun yang kedua ini justru malah dibantah, ditolak. Kasiru minhum, sebagian besar dari mereka itu tidak setuju adanya kesurupan karena jin itu tidak ada. Wabatuhum, tetapi yang lainnya yasbutu, juga membenarkan. Jadi di kalangan medis ternyata ya ada dua pendapat, ada yang menolak, ada yang membenarkan. Khususnya mereka yang muslim, yang sudah tahu hakikat kesurupan, itu pasti akan membenarkan. Dan banyak yang memang sudah ngimani ya, masalah kesurupan yang disebabkan karena jin. Walaupun memang banyak di antara kalangan kedokteran medis itu yang menolaknya, menganggap bahwasanya tidak ada kesurupan karena jin itu, tidak ada. Memang kedokteran ini kan berkembangnya dari barat, dan barat itu sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan ya, antara agama dengan kehidupan kesehariannya, dengan aktivitas pekerjaan, profesi dan seterusnya. Sekuler itu seperti itu. Karena sekuler, kedokterannya pun juga tidak ada kaitannya dengan agama. Karena tidak ada kaitannya dengan agama, maka ya lepas. Mereka tidak percaya adanya jin. Bahasanya jin itu bisa menyakiti manusia, bisa menyebabkan kesurupan. Karena itu kan di kedokteran tidak ada istilah kesurupan itu. Tidak ada. Hanya kalau ada dokter yang menerima, itu karena memang ilmu agamanya. Kalau di kedokteran sendiri, itu ya kesurupan itu tidak diakui ya. Tidak tahu lagi kalau memang ilmu kedokteran baru itu sudah mengakui adanya kesurupan. Tetapi sepanjang yang saya ketahui ya, medis saat ini ya, belum menerima adanya kesurupan itu. Jadi kembali pada diri masing-masing dokter gitu ya. Dari pengetahuan agamanya lah yang membimbing sehingga memahami hakikat kesurupan itu lengkap sempurna, ada yang disebabkan karena gangguan jin gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Wala ya'rifu lahu ilajan illa bi muqawamatil arwah al khairiyah al ulwiyah litantafi'a asaro arwah as-sariro as-sufliyah wa tubtilu af'aluha. Mereka kalangan kedokteran ini yang menetapkan adanya kesurupan karena jin itu memiliki kekurangan. Mereka apa? Tidak paham, tidak tahu bagaimana cara pengobatannya. Yang diketahui cuma bisanya dihadapi oleh ruh yang baik, yang tinggi. Jadi karena diyakini orang yang kena jin itu berangkat dari jiwa yang buruk, maka pengobatannya adalah dengan jiwa yang baik, yang tinggi, gitu, untuk mengusir arwah tadi itu, ruh ya, jin yang jelek, yang rendah, sehingga kemudian menghapuskan pengaruhnya, bisa menghilangkan pengaruhnya. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani saja sudah bisa memetakan ya. Dulu kalangan kedokteran ini pun juga masih ada yang menolak, ada yang menerima. Sampai sekarang pun ya juga ada yang menolak. Nah, mudah-mudahan setelah ngaji Asor ini ya, ngaji-ngaji kitab ini, mudah-mudahan dokter yang mendengar itu semuanya sudah bisa menerimanya. Karena pada dasarnya kesurupan itu hak, dalilnya juga hak, ayatnya juga hak. Nanti kita akan bisa temukan semuanya ya, karena tidak tahu saja, karena tidak ngerti, tidak ngaji, tidak ngerti bahwasanya dalam Quran itu disebutkan adanya kesurupan. Al-adilatu ala isbat asr, dalil-dalil tentang penetapan adanya kesurupan. Laqad sabata asr bin naql wal aql ala sya, ya. Telah ada, telah tetap bahwasanya kesurupan itu dinukil ya, baik itu di Quran maupun hadis, dan juga dalil-dalil logika semuanya ada. Wa waqi'un masyahidun la yumari fihi ilah makabirun mu'anidun, makabirun mu'anidun. Dalilnya itu jelas nyata ya, adanya kesurupan itu hak ya, fenomena itu hak. La yumari, tidak ada yang menolak. Ilah makabirun mu'anidun, orang yang sombong dan melampaui batas ya, itu saja. Awalan yang pertama ya, kenapa kok tidak menolak kecuali orang yang sombong gitu ya. Karena ya memang kalau sudah disebutkan dalilnya, ayatnya, hadisnya, kok masih menolak itu? Jelas-jelas orang yang sombong dan orang yang melampaui batas. Al-adilatu minal Quran, sekarang dalil-dalil Quran. Nih, silakan ya para pendengar, Bapak Ibu sekalian yang ingin mencatat dalil adanya kesurupan di dalam Quran. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Saya ulangi ya, Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaiton minal mas. Di Al-Baqarah 275. Yaitu orang-orang yang memakan harta riba. Layakumuna, mereka itu tidaklah berdiri illa kama yakumul ladzi, kecuali sebagaimana berdirinya orang yatahabbatu syaitan, orang yang terkena gangguan setan. Yatahabbatu syaitan, tahabbut ya, yang minal mas ya, karena dari sentuhan setan itu. Jadi orang yang ya kesurupan yang itu diganggu oleh setan. Jadi dalilnya surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Itu dalil Qur'annya. Nanti kita akan ketemu dalil tentang kesurupan ya dalam sunnah atau hadis-hadis. Nah, ayat ini ditafsiri oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir ya, Imam At-Tabari, Al-Lusi. Nah, kita lihat tafsir dari para mufasir tentang Al-Baqarah ayat 275. Menurut Imam Al-Qurtubi, fi hadzal ayat dalilun ala fasadin min aman angkara asar min jihadil jin wa zamanahu min fi'lit tabai. Wa anna syaitan la yasluku fil insan wa la yakunu minhu mas. Fi hadzal ayat, ya, dalam ayat 275 tadi itu adalah bukti ala fasad atas rusaknya atau terbantahnya man angkara sar, orang yang mengingkari kesurupan dari sebab jin. Kenapa? Karena ayatnya ada. Kalau ayat ini sudah ditolak, wah bisa kufur itu pelakunya. Wong ayatnya sudah ada. Ini tolong ini didengar betul ya, kesurupan itu hak ada. Menurut Imam Al-Qurtubi, silakan dibuka tafsir Al-Qurtubi di ayat surat Al-Baqarah 275. Ya, nanti akan menemukan penjelasan seperti tadi itu. Jadi, Imam Al-Qurtubi menyatakan kalau ada orang yang menolak adanya kesurupan sebabkan karena jin, ya sudah batal, terbantah ya, dengan ayat tadi itu. Dan wa zamanau min fil tabai, dan mereka hanya yang menolak ini hanya punya anggapan bahwasanya kesurupan itu hanya karena sebab yang alami tadi itu, yang ayan atau epilepsi tadi itu. Wa anna syaitan la yasluku, mereka punya anggapan ya, mereka yang menolak itu setan itu tidak bisa masuk, la yasluku fil insan, berjalan di tubuh manusia. Wala yakunu min, wala yakunu minhu mas, ya, kemudian tidak bisa mengganggunya. Jadi mereka ini yang menolak adanya kesurupan itu menganggap ya adanya kesurupan itu bukan sebabkan karena jin, itu epilepsi atau ayan, dan jin itu tidak bisa masuk tubuh manusia dan kemudian mengganggu, itu tidak ada. Nah dengan ayat ini berarti mereka seharusnya sudah harus rujuk, harus menerima dan tidak boleh ya bertandu dengan pendapatnya yang salah tadi itu, karena ini dalilnya dari Quran ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini kalau kita lihat di tafsir Imam Al-Qurtubi. Nah kalau dilihat dari Imam Tabari, tafsir At-Tabari menjelaskan seperti ini. Hadatsani Basar ya, Imam At-Tabari menjelaskan dengan hadis qala sana Yazid ya, telah menceritakan kepadaku Basar, telah menceritakan kepada kami Yazid, qala sana Sa'id ya, telah menceritakan kepada kami Sa'id, an Qatadah, dari Qatadah, anna riba al jahiliyah, bahwasanya riba jahiliyah itu yabi'u ila ajali musammah, menjual sesuatu dengan batas waktu tertentu, fa'idha fa'sola ajal, jika telah sampai waktunya, walam yaku inda sohibau kodok, sementara orang yang tadi membeli itu tidak bisa membelinya karena uangnya belum ada, zadahu wa akhor anhu, ditambah harganya, kemudian menjadi boleh mundur, menunda, ditambah besar harga jual barang tadi ya dari harga awal. Nah inilah sistem riba. Pakola jalasana ulilladina yarbu yurib ya, yuribuna arriba alladhi wasofna sifatahu fiddunya. Kemudian dijelaskan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengembangkan riba itu disifati sifatnya di dunia dengan apa? La yakumuna fil akhirah min kuburihim illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Mereka itu tidak bisa berdiri di akhirat nantinya min kuburihim, dari kubur mereka ya, karena enggak bisa berdiri karena mengangkat riba tadi itu. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Jadi kalau nantinya itu mereka akan bangkit dari kuburnya dalam kondisi seperti orang kesurupan ya. Ya, itu hukumannya. Yakni bidzalika yatakhabbalu syaitan fid dunya. Yang dimaksud adalah mereka diikat oleh setan di dunia, fayasra'uhu minal mas, kemudian dibuat kesurupan dan dibuat gila. Nah, itu kalau menurut Imam At-Tabari. Kemudian qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini tafsir Ibnu Katsir, alladzina ya'kuluna riba itu dalam ayat surat Al-Baqarah 275 itu maksudnya sampai akhir tadi itu ya, la yakumuna illa kama yakumul masruq khalasor, la yakumuna illa kama yakumul masruq khalasor ahu wa tahbitu syaitanu lahu. Jadi mereka tidak bisa berdiri sebagaimana, kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kesurupan. Keadaan yang disurupi dan dijatuhi atau dikuasai oleh setan. Wadzalika anna yakumu qiyaman mungkaron. Tidaklah dia berdiri dalam kondisi ya berdiri yang kacau, yang tidak normal. Itu kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, beda lagi tafsir ya, hampir beda, bedanya sedikit-sedikit ya. Semuanya hampir sama pengertian dari la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas, itu semuanya menerjemahkan kesurupan tadi itu. Innal ladzina yaquluna riba la yakumuna illa qiyaman ka qiyamil maslum minad dunya. Sesungguhnya orang yang makan harta riba itu tidak akan berdiri illa qiyaman, kecuali berdiri ka qiyamil masru' minad dunya, seperti berdirinya orang yang kesurupan saat dia hidup di dunia. Watahabbutu tafa'alu bima'na fa'ala wa ajaluhu darb mutawalian ala ankhai mukhtalifah. Yang namanya tahabbut itu, kata-katanya tahabbatu syaitan itu dari kata-kata tafa'ala yang bermakna menjadikan ya orang itu dipukul terus-menerus bertubi-tubi ya. Karena itu kalau orang kesurupan itu kan teror jinnya itu kan terus-menerus. Nah, itu dimaknai dari kata-kata yatakhabbatu syaitan itu. Jadi bentuknya modelnya itu mengganggunya terus ya. Stimror. Wa qalu ta'ala minal mas ai ajunun. Yang dimaksud mas itu yatakhabbatu syaitan minal mas, yang dia diganggu setan minal mas, dari mas itu ternyata artinya adalah junun, gila. Yuqalu masur rijal wa huwa masmus. Yang dimaksud ini secara bahasa ya, masur rijal itu musar rijal artinya tersentuh, laki-laki itu ya orang yang disentuh. Ya, maksud dari lugahnya itu seperti itu. Ya, artinya tetap tadi itu minal mas itu artinya adalah junun. Jadi betul-betul pengaruhnya itu memang akan membawa pada kegilaan. Kenapa begitu? Li'anna syaitan qad yamusur rijal. Karena setan itu menyentuh seseorang. Kemudian wa akhlatuhu, kemudian menguasai ya, musta'idatun lil fasad, yang kemudian menjadi rusak, menjadi kacau. Fatafsitu wa yaktasu al-junun, merusaknya dan menjadikan dia gila. Ini adalah dalil Quran tentang adanya kesurupan yang kemudian diperkuat dari 3 atau 4 mufasir, yaitu Imam Qurtubi, Imam Tabari, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Lusi. Adapun dalil-dalil sunnahnya insyaallah nanti kita akan baca, kita lanjutkan kalau ada waktu. Sekarang kita merujuk pada kitab yang satunya ya, kitab yang diambil dari Sahih Bukhari dan Fathul Bari tentang definisi kesurupan ya. Sama ya, tetap dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Cuma di sini ada penjelasan satu tentang riwayat hadis yang berkaitan dengan kesurupan. Kita baca satu saja dulu ini, yang kebetulan nanti ada tema khusus untuk malam ini berkaitan bagaimana cara menangani apa jika di antara anak kita ada yang diganggu jin, seperti apa cara menanganinya yang sifatnya gangguan itu sesaat. Nah, itu berkaitan dengan dalil kesurupan yang terkait dengan hadis yang ada di kitab lain. Ini saya bawa karena di sini tidak disebutkan di dalam kitabnya Syekh Waqid Ats-Tsaulani. Jadi ini saya saya bacakan satu, nanti kita kembali pada kitabnya Syekh Waqi'atus Salam Bali. Ruya Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tabrani min hadis Ummu Abban bintu Wazi' an abihi ya. Anna jaddaha intalaqa ila Rasulillah bi ibnillahu majnun aw ibnu ukhtillah faqala ya Rasulullah inna ma'i ibnan li aw ibnan ukhti li majnunun atika bihi linat wallah ta'ala lahu qala ya ati bihi qala fantalaqtu bihi ilai wa huwa fi rukubi fantalaqtu anhu wa alqaitu ala siyabu safar wa albastuhu saubaini khasanaini wa akhadtu biyadi hatta intahaitu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan dulu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tabrani min hadis Ummu Abban, dari hadis Ummu Abban binti Wazi' dari bapaknya, bahwasanya kakeknya dulu pernah mendatangi Rasulullah SAW dengan anaknya yang gila, kena jin lah kalau gitu. Faqala, dan kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah inna ma'i ibnan li, ya Rasulullah sesungguhnya saya membawa anak ya, atau ponaanku yang lagi gila. Saya datangkan untukmu agar engkau mendoakan kepada Allah baginya. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Atibi, datangkan dia. Dekatkan, bawa ke sini." Qala fantalaqtu bihi. Maka saya menuju anakku tadi itu atau ponakanku tadi, wa huwa fi rukub, yang saat itu dia ada di kendaraan, di atas unta atau kuda. Fatolaktu anhu, kemudian saya turunkan. Wa alqaitu alaihi siyabu safar, kemudian saya pakaikan baju safar. Wa albastu sauban, aku kenakan dua baju hasanaini, dua baju yang baik. Wa akhadtu biyadi, kemudian saya acak, saya apa, gandeng itu, kata intah itu ila Rasulullah SAW, sampai berdiri berhenti di depan Rasulullah SAW. Faqala atnahu minni wa ja'al dhahrahu mimma yalini. Rasulullah menyatakan, dekatkan dia padaku, jadikan punggungnya ada di depanku. Jadi disuruh mendekatkan anak itu, kemudian punggungnya di hadapan pada Rasulullah. Qala fa akhadha bi majami'i saubahu min a'lahu asfalahu fa ja'ala bi yatribu dhahrahu hatta ra'aitu bayada ibtihi wa wa yaqul ukhruj adu wallah. Kemudian setelah anak itu berada di depan Rasulullah, Rasulullah langsung mengambilnya ya, fa akhadha, mengambil bi majami'i saubahu, dengan mengumpulkan bajunya, min a'la, dari atas, wa asfali, dan bawahnya. Jadi kalau diterjemahkan bebas itu, di makna itu Rasulullah mengambil ya, kalau sarung itu sarung ujung bawah dan baju bagian atas itu dipegang dua-duanya, dari bawah dari ke atas itu dikumpulkan, dipegang. Fa ja'ala yatribu dhahrahu, kemudian Rasulullah memukul punggung itu ya, hatta ra'aitu biya ra'aitu bayat bayata ibti, sampai saya melihat utinya, ketiaknya. Wa huwa yaqul, sementara Rasulullah saat itu mengucapkan ukhruj adu Allah, keluarlah musuh Allah. Fa aqbala yanduru nadron sahih nadara sahih, kemudian anak itu kemudian membalikkan dengan pandangan yang sudah sehat. Laisa nadarul awal, tidak sebagaimana pandangan matanya yang pertama kali saat kena jin. Suma aktau Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendudukkannya bainanya di hadapan beliau, fada abimain. Nah disinilah yang jadi kita jadikan rujukan, fada abimain, kemudian mendoakan dengan air. Famasahwa wajahahu, kemudian membasuh wajahnya. Fada'allahu, mendoakannya. Walam yakun fil wabdi, ahadun ba'da da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafdalu alaih, yang kemudian sembuh ya, dan tidak pernah ada utusan satu orang pun, orang yang sakit, yang anak yang sakit menghadap Rasulullah, yang setelah didoakan Rasulullah, yang lebih utama daripada anaknya atau ponakannya tadi itu. Nah, yang jadi ukuran, yang jadi sunnah itu di dalam hadis ini adalah ucapan saat memukul, yaitu dengan menyatakan ukhruj aduwallah, keluar kamu musuh Allah. Ini sebenarnya sudah berbicara tentang teknik ruqyah syar'iyah. Jadi kalau dalam sesi meruqyah itu ada menekan atau menyentuh atau memukul, yang pukulan itu di bagian-bagian yang aman, dan itu menjadi tempat sembunyinya jin. Dan yang lebih penting lagi, bahwasanya ketika orang kesurupan itu kekuatannya bukan kekuatan manusia, tubuhnya sudah bukan tubuh manusia. Artinya kekuatan tubuh itu bukan tubuh manusia, tapi kekuatan jin. Ya, tangannya menjadi kuat, ya, perutnya menjadi keras, ya, dan itu misalkan anak kecil, ya, kalau yang dimasuki adalah tubuh anak kecil, misalkan kelas 3, kelas 4 SD, meskipun dipegang 6 orang besar, itu bisa ya kalah 6 orang besar itu. Nah, saat-saat tertentu dalam ruqyah itu memukul dengan ukuran, dengan ilmunya, dengan ada tempatnya, itu diperbolehkan. Dan seperti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul punggung, yaitu dengan mengucapkan ukhruj aduwallah, keluar musuh Allah. Yang kedua yang paling penting, yang nantinya kita akan sampaikan apa poin tambahan di akhir, yaitu Rasulullah mendoakan dengan air. Nah, dari sinilah dasar kita membuat air ruqyah. Pada abimain, Rasulullah mendoakan dengan air, famasaka wajahu, kemudian mengusapkan wajah kepada wajah anak itu, pada Allahu, dan mendoakan. Jadi inilah yang nantinya kita akan jadikan sunnahnya di dalam membuat air ruqyah. Jadi air ruqyah itu ada dasarnya, ada sunnahnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sudah kita baca barusan. Nah, Bapak Ibu pendengar radio yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana kalau seandainya ini kita cukupkan ya, kemudian kita tambah sedikit materi, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana seandainya kalau anak kita ya yang masih kecil suatu saat menggigau yang mengarah pada gangguan jin, ya, sadar tapi tidak bisa kontrol dirinya seperti orang kesurupan itu, seperti anak kesurupan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus kita ketahui untuk supaya kita tidak ya gampang manggil orang pinter, terus kemudian dukun dan seterusnya, juga tidak bingung kalut dan seterusnya, juga apalagi juga mungkin bukan terus kemudian semuanya diartikan harus ada penanganan dokter dan seterusnya, karena kalau itu wilayah gangguan jin ya tidak usah ke dokter, insya Allah bisa ditangani dengan ruqyah, apalagi ke dukun jangan sampai. Gimana caranya mengatasi untuk masalah itu? Pertama-tama perhatikan dulu anak ini berada di mana. Kalau anak itu berada di rumah kita kok kemudian ada gangguan jin, berarti rumah ini menjadi modal atau menjadi salah satu yang menjadikan sebab jin itu ada di rumah. Artinya ada sesuatu yang mengundangnya gitu ya, menjadi punya peran gitu ya, adanya jin sehingga kemudian mengganggu anak kita. Mungkin ada patung atau gambar yang kemudian jin itu masuk, malaikat tidak masuk, sehingga kemudian mengganggu anak kita. Jadi gimana cara menangani pertama kali kalau anak kita misalkan nangis malam gitu, atau tiba-tiba tidak sambil nunjuk-nunjuk itu. Nah, itu perhatikan dulu rumahnya itu, kamar atau tempat tidur ya anak kita, mungkin ada gambar atau patung-patung yang itu menjadikan wasilah jin itu untuk mengganggu anak kita. Nah, kalau itu ada, bersihkan dulu, ya. Bersihkan dulu. Kemudian kalau sudah, tidak usah gugup, bisa langsung dibaca, dilindungi dengan membaca uiduka. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya uiduki bikalimati laita mati misalima kolak. Ini doa ini sudah pernah kita sampaikan. Jadi saat menggigo itu langsung di apa? Dilindungi dengan doa tadi itu sebagaimana Rasulullah melindungi putranya, ya. Melindungi cucu beliau Hasan Husain itu dengan doa tadi itu. Itu kami kalimat lihat amatim salimah kolak tadi itu. Kita baca di telapak tangan, kemudian kita usapkan dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kalau ada air tadi itu, kita buatkan air rukyah. Ya tidak usah panjang-panjang. Ya, kemudian ulangi dan yakin dan usahakan uapnya kena, atau membaca kemudian selesai ditiupkan ke air. Itu bisa juga membaca ayat-ayat rukyah kemudian ditiupkan ke air, bisa. Bisa Al-Fatihah, kalau bisanya Al-Fatihah, Al-Fatihah diulang-ulang sudah cukup bisa. Itu sudah cukup. Ditambah Al-Ikhlas, Al-Falqanas itu sudah cukup. Yang penting yakin, ya minta kepada Allah secara tulus. Ya, kemudian tiupkan ke air, kemudian usapkan di keningnya ya atau di wajahnya secara keseluruhan dan telinganya dan kedua tangan atau kakinya. Insya Allah dalam waktu singkat itu akan diam. Kalau tidak diam, berarti jin yang di luar itu yang harus diusir. Jin yang di luar yang dilihat oleh anak tadi itu harus diusir dengan memutarkan surat Al-Baqarah murattal atau ayat-ayat rukyah. Nah, disinilah kalau Bapak Ibu ya misalkan tidak punya murattal, ya harusnya ada, dan lebih baik lagi memiliki ayat-ayat rukyah di rumah, yaitu untuk mengantisipasi dan juga mengobati jika ada anak yang rewel, yang nangis, yang itu tidak lumrah. Ya. Yang kalau dulu kita ini yang kalau belum tahu rukyah itu ya, orang tua kita mungkin membawanya ke orang pintar, disuwono dan seterusnya, yang justru pada dasarnya kita terjebak pada perdukunan. Ini yang sebetulnya tidak boleh dalam ajaran Islam, dan sebagai gantinya itu semuanya bisa dicukupi dengan rukyah syariah. Jadi hadis tadi itu yang menjadi dalil adanya kesurupan dari sunnah, dari hadis, sekaligus juga mengajarkan bagaimana teknik rukyah, juga cara membuat air rukyah, dan bagaimana kalau seandainya anak kita itu kena gangguan itu dengan cara tadi itu. Yang pertama, bersihkan rumahnya, bersihkan kamarnya dari patung dan gambar, kemudian lindungi dengan doa, kemudian buatkan air rukyah, usap dari wajahnya, telinganya, kemudian kedua telapak tangan dan kaki. Kemudian kalau masih nangis terus, ya baru diusir dengan murattal ayat Quran, surat Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat rukyah dan seterusnya. Insya Allah itu sudah terusir dan tidak akan datang lagi. Insya Allah seperti itu. Selama memang tidak ada jimat. Kalau ada jimat, ya nanti suatu saat akan terundang lagi jin itu masuk dan ganggu lagi. Karena itu jimat harus dianjurkan. Tapi pada saat tadi terapi diterapkan, itu sudah mengusir. Anak itu akan diam. Jadi dari sini ajaran Islam itu sempurna. Tidak kemudian melarang ke dukun, tapi tidak ada solusinya. Enggak. Dan ini pun juga bisa berlaku ya anak di level remaja, mungkin juga sudah dewasa. Intinya puasaan ini bagian dari teknik rukyah yang itu bisa diterapkan pada siapapun. Saya kira itu untuk malam ini, supaya tidak larut malam gitu. Kalau ada pertanyaan ya kita jawab, kita usahakan tuntas ya. Mudah-mudahan nanti karena musim hujan ya mungkin jam 10 udah selesai ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya kira itu untuk ngawali bab 1 ini. Saya bacakan tadi itu tentang definisi kesurupan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian dalil Qur'annya menurut Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Imam Qurtubi, At-Tabari dari Ibnu Katsir dan Al-Lusi. Kemudian satu hadis yang menjelaskan tentang adanya kesurupan dari kitab lain, kitab Ruqyah Syar'iyah yang ditulis oleh Muhammad Hasan Ismail, diambil dari Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Saya kira itu untuk malam ini. Selebihnya kita masuk sesi tanya jawab dan kita kembalikan kepada Ibnu Nurdin Aliati sebagai pemandu saya. Silakan. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dari SMS pendengar yang telah masuk di SMS center kami. Assalamualaikum Ustaz, ini kita mulai masuk Ustaz ke pertanyaan dari pendengar setia kita Ustaz. Kita masuk pada SMS nomor 1 Ustaz, yaitu dari Bu Wati Karangploso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menolak pengaruh susu dan ilmu pengasihan yang dipakai tetangga saya untuk menggait menantu saya harus zikir pagi sore. Maaf, saya harus baca apa Ustaz? Dan di ruangan keluarga saya ada gambar Ka'bah, di sekitarnya ada orang-orang. Apakah gambar tersebut termasuk yang harus dimusnahkan karena saya ingin rumah saya steril? Terima kasih Ustaz. Iya. Untuk gambar Ka'bah itu apa, foto atau hanya lukisan gitu ya? Kalau lukisan manusia, nah itu yang mungkin. Nah. Tapi kalau itu foto, ya Ka'bahnya asli, terus kemudian yang tawaf mungkin asli, itu tidak apa-apa. Kemudian apa yang dibaca saat ingin membentengi wanita yang pakai susu, pakai ya pengasihan dan seterusnya. Dikir pagi sore itu sudah benar, sudah cukup itu. Dikir pagi sore itu apa ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali. Ditambah dengan yang gampang-gampang saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syaun berarti walabis sama wa wassamil alim 3 kali itu pagi itu. Atau ditambah lagi dengan la ilaha illallah taula syarikalah lalunku walhamdulillah wa lakuli sayang kutir. Itu bisa 1 kali, bisa 10 kali, dan bisa 100 kali. Itu hadisnya ada semuanya untuk ketentuan 1, 10, dan 100. Nah silakan dibaca dikir-dikir tadi itu. Kalau berhadapan terus baca aja. Misalkan berhadapan dengan wanita itu ya, dalam hati itu mengucapkan entah itu ta'awud billahi minasyaitonir rajim atau ayat kursi, terus baca itu untuk melawan sihirnya. Ya kalau untuk putranya ya dipahamkan jangan sampai natap matanya dan jangan sampai berdekatan kemudian mencium bau wangi. Karena jenis sihir itu macam-macam. Ada sihir yang misalkan menggunakan bau harum-haruman, pakai reksona, pakai minyak-minyak tertentu yang sudah itu dimantrai, yang kalau orang sudah menciumnya itu akan ya tergila-gila dan seterusnya. Itu kalau sihirnya menggunakan bau harum-haruman. Kalau sihir macam-macam ya, ada dengan tatapan mata itu bisa kena. Ada juga dengan menghirup bau rokok itu juga bisa kena. Atau sihir makanan dengan makan ya. Atau mengambil benda asar dari orang yang mau disihir kemudian dibawa ke dukun, nah itu juga bisa kena. Karena itu jangan sampai gampang memberi sesuatu, terutama orang yang kita curigai, itu kemudian nanti malah bisa digunakan untuk menyihir kita. Termasuk juga sihir-sihir yang apa namanya jahat itu menggunakan kuku-kuku kita, potongan kuku ya. Kalau kita potong kuku itu, rambut itu paling gampang untuk dijadikan media sihir. Nah itu semuanya harus disembunyikan, dipendam, jangan sampai diambil orang yang syirik, yang hasud, yang dengki, yang iri, yang kemudian dijadikan benda-benda sihir untuk menyihir kita dan seterusnya. Jadi hindari ya putranya tadi dengan tadi itu, dengan membawa atau memahami dan mengajak untuk senantiasa taat dan melindungi dengan zikir pagi sore putranya ya, dan kemudian jelaskan jangan sampai mencium bau, berdekatan dengan wanita tadi itu dan memandang matanya. Insya Allah dengan itu tidak akan Ya, tadi itu jangan memberi sesuatu dan jangan menerima sesuatu dari dia. Kalau misalkan khawatir menyakiti, ya diterima saja, nanti habis dibuang. Jangan dimakan, ya, apalagi diminum, jangan. Jangan menerima dan jangan memberi. Kalau menerima, ya supaya tidak sakit hati, ya jangan dimakan, jangan diminum. Kalau itu makan dan minuman. Kalau itu berupa benda-benda, ya hancurkan. Karena sihir itu bisa macam-macam, bisa lewat gandul kunci saja orang bisa kena sihir. Nah, ini kasusnya banyak, ya. Jadi hati-hatilah, intinya seperti itu. Karena memang masyarakat kita ini, ya, dengan adanya tayangan-tayangan TV yang tidak mendidik, misalkan dukun kok ditayangkan naik daun, itu tambah semakin banyak yang tersesat akidahnya dan banyak menggunakan magic, mistik, ya, dunia sihir dalam kehidupannya, ya. Itu yang sekarang kita temukan di masyarakat itu seperti itu. Ini memang memprihatinkan sekali. Mudah-mudahan itu bisa dipahami sama penanya yang pertama tadi. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 2, Ustaz. Iya. Ini dari Ibu Ani Saujajar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong diulangi doa sumpah Nabi Sulaiman kepada bangsa jin. Oh, itu ya. Naam, Ustaz. Dan doa untuk rukyah rumah. Pelan-pelan, Ustaz. Oh, sama itu. Iya. Ya. Biar saya bisa mencatat. Tolong diulang 2 kali, Ustaz. Iya, iya. Sekarang ya, coba disiapkan dulu kertasnya. Nanti kita ya, untuk Ibu Ani ya, Ustaz, ya, atau juga yang lain ya, Ustaz, ya, supaya, insyaallah, biar tidak ada pengulangan ya, Ustaz, nanti ya, Ustaz. Tolong bagi pendengar setia Radio Al-Um, bagi yang ingin tahu tentang sumpah Nabi Sulaiman kepada bangsa jin dan doa rukyah-rukyah untuk rumah, mohon siapkan kertas. Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Ya, sudah. Jadi ini yang pertama, sumpah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, ya. Unasidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman antahruju watarhalu mim baitina. Saya lanjutkan. Unasidukumullahu ya. Saya ulangi ya. Unasidukumullaha ya. Antahruju. Lanjutannya tadi itu. Antahruju. Atu. Ahadan. Walatu atu ahadan. Nah, ini dibaca 3 kali. Itu yang sumpahnya Nabi Sulaiman tadi itu. Ya. Kemudian kalau untuk mengusir jin yang ada di rumah, tadi itu juga untuk mengusir jin yang ada di rumah. Kok masih ada terus terasa? Ya. Tadi kalau sudah dibaca kok 3 kali kok masih ada? Untuk pengusiran kok masih ada. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan level 2, gampangnya gitu ya. Gimana untuk mengusirnya? ya, supaya tuntas, supaya hilang bersih total. Buat air dalam bejana, siapkan air dalam bejana ya, yang bersih, bejananya bersih, timbanya bersih, airnya bersih. Jangan ditaruh kamar mandi, tapi di luar kamar mandi. Kemudian bisa dengan mendekatkan mulut kita ke air itu, atau membaca sampai selesai, kemudian kita tiupkan. Nah, yang dibaca nanti kita ulangi ini. Cuma ini panjang ini. Enggak apa-apa ya. Heeh, nah, Ustaz. Enggak apa-apa ya. Karena ditanyakan ya kita jawab. Iya, Ustaz, insyaallah. Ya. Nah, ini yang kalau tetap jin yang ngeyel itu, kemudian kita buatkan air ruqyah itu yang dibaca ini. Tolong ditulis ya. Bismillah. Ya, bismillah. Bismillahnya cuma satu, maka disuruh ulang dua kali ya, satu ya. Bismillah ya. Amsayna billah. Amsayna billah. Ini satu-satu cuma saya ulang dua kali. Tulisannya amsayna billah gitu, cuma diulang-ulang. Seperti permintaan tadi ya, Ustaz. Ya, ya. Alladzi laisa minhu. Alladzi laisa minhu. Alladzi laisa minhu. Syai'un mumtani. Syai'un mumtani. Ya. Wa bi izzatillah. Wa bi izzatillah. Terus Indonesianya saja ya kalau anu. Wa bi izzatillah allati laturam. Allati laturam. Wala tudom. Allati laturam wala tudom. Wa sultanallah, wa sultanullahi. Wa sultanullahi almani'u. Wa sultanullahi almani'u. Nahtajibu. Nahtajibu. Wa bi asma'ihi al-husna. Wa bi asma'ihi al-husna. Wa bi asma'ihi al-husna. Ya, wa bi asma'ihi al-husna. Kulluha a'idun. Kulluha a'idun minal abalisah. Kulluha a'idun minal abalisah. Sudah. Wa min syarri sayatin. Wa min syarri sayatinil insi wal jinni. Wa min syarri sayatinil insi wal jinni. Wa min syarri ya, kullu mu'linin. Kullu mu'linin au musirrin. Au musirrin ya. Wa min syarri terusnya. Wa min syarri ma yakhruju. Ma yakhruju. Ma yakhruju billail. Billail. Wa yumkinu bin nahar. Wa yumkinu bin nahar. Wa yukminu bin nahar, bukan yumkinu. Yukminu bin nahar. Artinya yang sembunyi di siang hari. Wa yukminu bin lail, lanjutannya. Yukminu bin lail. Wa yukhriju bin nahar. Wa yukminu bin lail, saya ulangi. Wa yukhriju bin nahar. Ya lagi. Wa yukminu bin lail. Wa yukhriju bin nahar. Sudah. Wa syarri ya. Wa syarru ma khalaqa ya. Dan dari kejahatan ya, wa min syarri ma khalaqa ya, ada minnya ya. Wa min syarri ma khalaqa ya. Wa dara'a wa bara'a. Wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a. Wa dara'a wa apa roa. Wamin syari iblis, wamin syari iblis wajunudihi, wamin syari iblis wajunudihi, wajunudihi. Wamin syari kulli dhabatin, wamin syari kulli dhabatin, anta akhidun, anta akhidun, anta akhidu, binasiatiha, binasiatiha, binasiatiha, inna rabbi, ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. A'udu bima, a'udu bima, a'udu bima ista'ada bih, ista'ada bih Ibrahim wa Musa, Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad, min sarri ma khalaqa wa dara'a, min sarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a, wa min sarri iblis wa junudihi. Jadi agak sama dengan yang tadi itu, ada persamaan dengan atasnya itu. Wa min sarri iblis wa junudihi, wa min sarri ma yabghi, wa min sarri ma yabghi, wa min sarri ma yabghi. Kemudian ditambahkan surat As-Saffat 1-10, 1-10, surat As-Saffat 1-10. Kemudian ditiupkan, atau tadi kalau sudah dekat dengan timba tadi ya sudah selesai. Surat As-Saffat 1-10. Kemudian disiramkan keliling rumah, disiramkan ke sudut-sudut rumah, di atas-atas sudut kamar misalkan, ruangan. Kemudian dibuat ngepel juga bisa, kalau warung juga bisa, kantor juga bisa, perusahaan juga bisa, caranya seperti itu. Mudah-mudahan tadi nulisnya bisa mengikuti, dan ya pertanyaannya berarti sudah terjawab. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Ustaz, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Ani dan pendengar setia Radio Al-Um di frekuensi 102,5 FM Radio Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan yang nomor 3, SMS nomor 3 dari Abdullah Satar Tumpang. Iya, silakan. Ya. Orang was-was itu tempatnya di hati. Was-was itu tempat setan yang dapat membolak-balikkan hati itu Allah. Pertanyaan, bila ada orang niat sholatnya selalu was-was, apakah Allah tidak menolong orang itu? Katanya Allah Maha Penolong. Terima kasih Ustaz. Ya, satu sisi Allah lah membolak-balikkan hati, sementara setan itu memberikan bisikan was-was di hati manusia. Nah, ini gimana? Masa Allah tidak menolong? Ya, Allah akan menolong, tapi ada syaratnya. Yang pertama, bahwasanya orang ini layak untuk ditolong. Apa yang menyebabkan layak dia ditolong? Meyakini bahwasanya Allah lah, kepada Allah dia minta tolong. Gitu kan. Sebab kalau orang itu tidak yakin dengan kekuasaannya Allah, ya Allah ya mengikuti prasangka hambanya kan. Karena Allah tidak pernah diyakini sebagai zat yang bisa menolongnya, maka ya Allah pun juga tidak menolong hamba itu kan gitu. Jadi kalau ada orang kena was-was dalam sholat, pertanyaannya apakah berdoa kepada Allah untuk ditolong? Nah, kalau berdoa insya Allah ditolong kan gitu. Nah dalam sholat itu Rasulullah memberikan tuntunan. Kalau mengalami was-was begitu, berludah sebelah kiri, kemudian membaca ta'awud, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah membaca ta'awud itu kan berdoa kepada Allah kan gitu. Barulah kemudian Allah akan menolong. Nah kalau tidak berdoa, gimana Allah mau menolong kan gitu? Kan bisa saja dianggap tidak butuh. Kalau Allah menolong itu karena rahmatnya. Jadi tolong dipahami ya, bahwasanya Allah menolong hambanya karena ada syarat-syarat yang menjadikan Allah menolong hambanya, yang itu terpenuhi. Misalkan tadi itu mau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 4 dari Hasna di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendapat informasi bahwa setan suka tempat yang gelap. Bagaimana Ustaz jika saya memiliki kebiasaan mematikan lampu saat tidur? Karena saya sulit tidur kalau terlalu terang, sementara lampu tidur saya sedang rusak. Syukron Ustaz, jazakallah khairan katsir. Iya. Memang betul kebiasaan setan itu kan suka dengan yang hitam, warna hitam dan gelap. Gelap itu kan menghimpun warna hitam. Tapi bukan berarti setiap gelap itu mesti setan, kan gitu. Misalkan kalau memang baiknya kita tidur itu dengan lampu dimatikan, karena itu memang sunnahnya. Nah, begitulah Rasulullah memerintahkan supaya tidak terjadi kebakaran, ya. Kalau dulu memang penerang itu kan dari minyak gas, ya. Jadi itu mudah sekali mudah terbakar. Karena itu disuruh oleh Rasulullah kalau tidur matikan, otomatis kan gelap. Nah, itu intinya bahwasanya Rasulullah itu secara implisit, secara tersirat, ya, secara tidak langsung itu sudah memahamkan kepada kita rumah kita itu hendaknya steril dulu. Kalau rumah itu steril, maka gelap itu tidak ada mempengaruhi sama sekali. Beda kalau rumah itu banyak jinnya, maka gelap itu menjadikan jin itu semakin menjadi-jadi dan mengganggu kita. Nah, kalau rumah itu sudah bersih, dimatikan lampunya tidak ada masalah, kan gitu, ya. Tapi bukan berarti dengan dimatikan lampu itu kemudian setan berdua tangan, tidak bisa, karena rumah itu seperti aurat, ya, untuk kita, tempat tinggal kita, yang tidak bisa seenaknya jin itu masuk nyelonong. Lebih-lebih kalau malaikat rahmat sudah masuk di dalam rumah, disebabkan karena rumah kita itu layak untuk dimasuki, tidak adanya gambar, ya, saya kira, ya sudah, itu akan melindungi rumah kita, ya. Saya kira tidak ada masalah, tidak ada pertentangan dengan kebiasaan yang bertanya tadi itu, sudah benar, ya. Jadi cuma jangan lupa doa, ya, mau tidur kemudian ngebas tempat tidur dengan baca basmalah. Ini bawa sajadah atau rukuh atau sarung, kemudian dikebutnya di tempat tidur itu baca basmalah. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan insya Allah aman. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 5 Ustaz. Iya. Dari Ukti Fasa di Ferum Permata Jingga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qasaidah, ya Ustaz. Afan, ikut tanya Ustaz. Ana sering mimpi, dan yang ana mimpikan tersebut selama ini suatu saat sering terjadi beneran. Apakah itu juga ada hubungannya dengan jin Ustaz? Karena aku tahu dulu apa yang akan terjadi melalui mimpi tersebut. Atas jawabannya, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau kita tidak ada jin, mimpi itu menjadi bagian dari ar-ru'ya shodiqah, mimpi yang benar. Itu bagian dari 1/46 wahyu. Jadi menurut hadis Rasulullah, ya, menurut petunjuk Rasulullah, bahwasanya wahyu tidak akan turun lagi setelah Rasulullah meninggal, wafat, karena Islam sudah sempurna. Yang ada ar-ru'ya shodiqah, mimpi yang benar, yang itu bagian dari 1/46 wahyu. Nah, apakah mimpi kita itu bagian dari itu, ru'ya shodiqah, atau mimpi yang itu bagian dari gangguan jin, itu tergantung dari kita. Kalau kita hanya ini taat, bersih, suci, ya, insya Allah itu ar-ru'ya shodiqah. Apalagi kalau materi mimpinya itu, bab tema mimpi itu yang benar, yang tidak menyisih syariat, itu bagian dari ar-ru'ya shodiqah. Tapi kalau orang itu kena gangguan jin, kemudian apalagi materi-materi mimpinya itu hanya soal-soal keduniaan, gitu ya, yang sepele-sepele, misalkan begitu, yang tidak ada manfaatnya, tidak faedahnya, apalagi yang mistik, nah itu bukan bagian dari 1/46 wahyu, dan itu menunjukkan bagian dari tipu daya setan, tipu daya jin. Ya, ya harus hati-hati. Kadang-kadang cincin yang seperti ini itu cincin perewangannya dukun yang menawarkan kita untuk supaya kita punya kelebihan, punya apa, kemampuan menebak dan seterusnya. Itu model ganggunya melalui mimpi, ya kemudian sesuai dengan kenyataan dan seterusnya. Banyak ya, saya pernah berhadapan dengan mahasiswa yang punya kemampuan seperti ini. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 6. Saya Bu Ida di Pakis. Assalamualaikum. Setiap tidur saya selalu memegang Al-Quran. Saya merasa tenang. Apakah berdosa Al-Quran saya pegang jikalau tidur? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, monggo, bagus itu. Memang kita harus berdekatan dengan Quran. Ya, cuma harus suci kalau bisa. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 7. Ya. Saya Fitri di Telaga Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh umat muslim dirahmati Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya ya. Amin Ustaz. Ya. Ustaz, menindaklanjuti pertanyaan saya yang kemarin. Ya. Pak D, saya paranormal itu. Begini Ustaz, di rumah Pak D saya tersebut tidak ada hal-hal yang mengarah meminta bantuan jin. Pak D saya juga sering mengobati orang-orang yang sakit, baik sakit jiwa maupun fisik. Apa boleh kami meminta bantuan beliau Ustaz? Apa kami termasuk orang-orang musyrik? Jazakallah khairan. Kalau jelas-jelas sudah tidak ada yang mengarah pada jimat, perintah bahasa jin, ya tidak apa-apa. Cuma istilah paranormal itu perlu diluruskan gitu ya. Ya itu mungkin Ustadz Kiai yang lurus gitu loh. Tidak usah disebut paranormal. Ya, tidak ada masalah sudah. Kalau memang sudah seperti itu, ya tidak musyrik, ya tidak dosa. Ya, tapi betul-betul memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Ya, ya monggo dilanjut. Terima kasih Ustadz. Kita masuk ke SMS nomor 8 ya. Dari Abu Ilyas Sumber Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Saya selalu mengikuti ini Ustadz. Ya, Ustaz Arif yang semoga Ustaz beserta keluarga dan orang-orang yang dicintainya dijaga oleh Allah. Amin, sama-sama ya. Ustaz, putra saya sering menangis. Ya. Plus gak mau ketika saya pegang ubun-ubunnya untuk saya ru'yah. Apa ada alternatif lain selain memegang ubun-ubun Ustaz? Apakah menangisnya putra saya ketika saya ru'yah itu wajar? Mohon penjelasan nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, barusan tadi saya berikan contohnya terakhir ya, dengan buat air dibacakan, diusapkan ke ubun-ubunnya, ke wajahnya, ya ke telinganya, ujung kaki, tangan, kakinya. Kemudian putarkan air ruqyah, insyaallah putarkan air ruqyah, insyaallah akan terusir. Tadi itu ya, tidak harus megang ubun-ubun. Itu kalau sudah gitu kan meruqyah, nah nanti meronta itu. Tidak kuat itu anaknya. Jadi kalau untuk anak cukup seperti tadi itu, buat air ruqyah, kemudian diusapkan ke wajah, ke ubun-ubun, kedua telinga, kedua tangan, telapak tangan, kaki. Terus kalau masih anu ya putarkan air ruqyah. Insyaallah sudah terusir. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 9 ya. Dari Hari di Blimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Gus Arif. Ya, saya dulu pernah menebang pohon nangka dan pohon randu dengan diameter pohon kira-kira 2:50 sampai 60 cm. Bau harum, sepintas bau gosong, berkali-kali bergantian. Bahkan pada saat saya menebang pohon randu Cucinnya yang itu, ngamuk itu, kayunya jauh lebih lunak, mata kapak yang saya gunakan sampai hampir setengah bagian patah. Fenomena apa ini? Apa ada kaitannya dengan jin turunan yang dulu pernah saya tanyakan juga? Bahkan di depan rumah setelah ranting dan batang pohon saya tebang tidak ada reaksi apa-apa. Tapi ada saat saya tebang pokok pohon baru ada reaksi. Sepertinya leluhur saya mati dan saya sering mimpi ular beraneka bentuk. Mohon pencerahannya Gus Sukron. Ya ya ya. Ya itu bisa saja ya, jin itu baru bereaksi di pangkal pohon tadi itu. Dan kaitannya sama turunan bisa saja terkait kuat itu ya. Jadi yang dicium bau, bau apa namanya, bau harum dan bau satunya tadi itu menggambarkan reaksi jin yang muncul gitu ya. Dan itu ya tidak perlu takut ya, tetap aja doa zikir pagi sore dibaca dan jangan pernah tertarik dengan tawaran-tawaran dari jin tadi itu untuk diikuti, untuk memiliki ilmu ini itu dan seterusnya, tidak perlu ya, karena justru nanti malah dimasuki jin tambah repot nanti itu. Jadi, ya tidak masalah ya, jadi dengan nebang pohon tadi muncul bau harum ya bismillah saja, teruskan aja, nggak usah takut itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada jin turunan ya harus akadnya dibatalkan, jangan mau diikuti perintahnya, jangan mau diikuti, bantah terus, selisih dan usir dengan ayat-ayat rukyah, insyaallah akan lama-kelamaan akan menghindar dan lari. Kalau bisa, kalau memang ada sudah pengaruh apa di tubuh sudah masuk ya, ya dirukyah mandiri sampai muntah ya, sampai keluar jinnya, insyaallah setelah itu akan aman. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 10 dari Abdullah Fi Jabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai saudara yang dirasuki jin, sudah diobati tapi jinnya balik lagi. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, sebenarnya kalau rukyah itu benar ya, jin itu tidak akan balik lagi gitu ya. Yang kita khawatirkan itu rukyahnya itu tidak benar. Artinya tidak keluar jinnya, kemudian jin itu masih dalam tubuh, ngakunya balik lagi. Atau keluar, masuk, dan seterusnya. Itu seringkali begitu. Jadi jin itu tidak keluar, belum keluar, tapi rukyahnya nyangka keluar. Sehingga kemudian ya kita, ya bukan rukyah, kita menyangka keluar, kemudian kita hukumi, udah keluar. Ternyata kok ada lagi, kok balik lagi, kok sama. Nah, itu biasanya jin itu masih ada dalam tubuh dan tidak keluar. Jadi intinya ya kita tidak boleh tertipu. Tanda keluar itu dengan mutah. Dengan mutah. Kalau tidak ada mutahnya, tidak ada kebetot dalam tubuh, ya, tidak ada tanda-tanda lain, ya itu belum keluar. Apalagi kalau bilang saya sudah keluar, ya sudah keluar gitu. Tapi tidak ada reaksi lainnya, berarti itu belum keluar. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 11 Ustaz. Dari Yudi Permata Permana Bekti Dusun Junggu Batu. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana langkah pertama Ustaz cara mengobati orang yang sedang kesurupan? Sedangkan tempat saya bekerja sering terjadi orang kesurupan dan orang-orang di tempat saya kerja tidak tahu caranya mengobatinya Ustaz. Ah, bagus ini ya. Ya pertama-tama pindahkan dari lokasi kesurupan ke tempat yang bersih steril, masjid, musola, ya itu langkah pertama. Yang kedua, jauhkan dari orang yang tidak berkepentingan, termasuk mereka yang tidak ahli ibadah. Ya, kalau perempuan ya jauhkan dari banyak laki-laki. Kalau laki-laki ya jauhkan dari banyak perempuan. Terus jauhkan dari orang yang tidak taat, tidak ahli ibadah tadi itu. Ya, baru kemudian bacakan ayat-ayat rukyah. Ya, bacakan ayat-ayat rukyah. Insya Allah ya langsung segera sadar. Kalau sudah sadar, suruh ambil air wudhu. Nah itu caranya ya, suruh ambil air wudhu. Kemudian jangan suruh balik lagi dulu, jangan ya, dibekali dengan zikir pagi sore tadi itu orang itu supaya tidak dimasuki. Nah, itu praktis, tunjuk praktis. Mudah-mudahan itu sudah cukup. Nah, silakan. Terima kasih Ustaz. Kita ya. Masuk ke SMS yang nomor 12 dari Ria Permata Jingga. Assalamualaikum Ustaz. Juga Ahi Munir. Kalau saya ke Kolbun Salim untuk konsultasi, apakah harus membuat jadwal perjanjian lebih dulu atau langsung saja ke sana? Hatur nuwun. Ya, akan menjadi tidak was-was kalau ada janjian itu enak. Karena kan sebagian besar, mungkin semuanya itu masih kuliah mahasiswa. Jadi khawatirnya tidak ada orang atau ada orang tetapi kebetulan bukan ahlinya. Jadi akan lebih baik kalau ada janjian. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 13. Dari Pak Antok Singosari. Iya, Pak Antok ya. Kita sudah kenal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Beberapa hari yang lalu, saat saya mau bangun dari tidur untuk sholat subuh, ada seorang perempuan yang duduk di samping saya. Dari bentuk rambut dan warna kulit, hampir 99,9% mirip dengan istri saya. Dan tidak berhadapan langsung, hanya duduk membelakangi saya. Kemudian saya bangun. Loh, apa ya, Ustaz? Dan apa kira-kira tujuan makhluk tersebut menyerupai wajah istri saya? Terima kasih, Ustaz. Saya menunggu jawabannya. Syukron. Istri yang masih tidur di samping saya, saat saya membangun istri, mata saya tetap melihat wanita tadi. Tiba-tiba wanita itu menghilang. Pertanyaan saya, makasih. Iya. Ya itu bisa saja setan yang menyerupai istri gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Antoni sehat selalu gitu ya, karena ikuti acara kita terus. Ya istrinya dijaga terus ya. Artinya keluarga dijaga terus dalam kondisi mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT. Jadi tadi itu intinya setan yang menyerupai ya, istrinya Pak Anto ya. Bisa juga itu bagian dari kayak jin korinnya ya. Nah ini yang jadi masalah, kenapa kok bisa hadir gitu ya, di rumah. Berarti kan rumah ini yang mungkin ada masalah, rumahnya Pak Anto ini harus steril tadi itu. Atau juga mungkin istri, atau mungkin Pak Anto sendiri dan seterusnya. Itu yang harus cermati ya. Kenapa kok ada jin ada muncul seperti itu, menyerupai istri dan seterusnya. Tidak usah takut ya, dicari mana sumber jin itu kok muncul itu, apa rumahnya, apa salah satu di antara keluarga dari suami atau Pak Anto, dari istri dan seterusnya. Itu yang harus diteliti. Tidak perlu takut ya. Jadi cuma ingin tahu ini dari mana tadi jin ini, atau justru itu kiriman jin sihir dan seterusnya. Yang jelas harus diusir. Cara ngusirnya tadi itu, coba steril, putarkan Al-Baqarah terus itu ya, atau ayat-ayat ruqyah putar terus ya, sampai kemudian tidak ada lagi fenomena tadi itu, tidak ada penampakan tadi itu. Ya mudah-mudahan segera terusir jinnya. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 14 dari Suki Singosari. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mengikuti kajian di Radio Al-Um. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, bagaimana mengobati secara Islam atau doa apa yang bisa menghilangkan jin atau orang yang kesurupan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ya ini yang kita kaji ya. Jadi kita sudah banyak memberikan tuntunan, sudah banyak menjawab secara praktis yang mudah, simpel terhadap berbagai model gangguan jin ya. Ya, silakan diikuti terus untuk materi rukyahnya ya. Materi rukyahnya nanti kita akan terangkan secara detail bagaimana cara merukyah, cara mengatasi orang yang kena gangguan jin. Jadi mohon diikuti bagi yang belum. Jadi, kalau yang sudah mengikuti pasti sudah tahu banyak. Di sesi pertanyaan saya menjelaskan bagaimana teknik rukyah itu. Ya, mohon untuk yang belum ya ikuti terus, insya Allah nanti akan ada jawaban yang seperti yang ditanyakan tadi. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 15 ya. Dari Abdullah Fi Jabung. Ya. Bagaimana cara melindungi diri dari was-was jin ketika kita melaksanakan wudu dan apa doanya? Kalau kaitannya dengan wudu, ya yang paling penting supaya tidak was-was, cukupkan cara wudu dengan yang sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah sesuai dengan syariat, yakini bahwasanya itu sudah benar. Ya. Kemudian kalau ada was-was, baca ta'awudz berulang-ulang. Lawan itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu. Jangan diikuti was-was itu. Nanti kalau ikut was-was itu diikuti, ya akan kalah terus. Jadi lawan, jangan diikuti, bacakan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim terus itu. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 16 dari Abdillah Singosari. Saya mantan terapi ru'yah. Iya. Kenapa saya kadang-kadang pada saat dengar bacaan imam sholat menangis, padahal saya tidak tahu artinya. Dulu sebelum di ru'yah, saya tidak pernah peka dengan bacaan Al-Quran. Mohon penjelasan, syukron. Sejadi itu karena saking bersihnya hati setelah ru'yah. Memang ru'yah itu pengaruhnya besar sekali ya terhadap pembersihan hati ya, terhadap jiwa. Ya, kembali pada fitrahnya. Jadi akan seperti itu, mengalami proses seperti itu, akan mudah sekali tersentuh. Nah, dan itu menggambarkan keimanan yang sempurna, yang sempurna berdasarkan kemampuan manusia saat ini loh ya. Kita maksudnya. Itu seperti itu. Jadi ruqyah itu luar biasa kalau sudah sukses, steril itu pengaruhnya sampai tidak mengerti saja bacaan Quran itu sudah bisa membuat kita meneteskan air mata tersentuh. Itu sudah menggambarkan betapa bersihnya hati kita. Itu sudah bagus insyaallah. Tidak ada masalah ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 17. Ya. Umuh Joyo Grand 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz cara mengatasi anak yang tahu barang gaib? Apakah kami bisa bertemu dengan Ustaz untuk konsultasi? Syukron. Ngatasi anak yang ngerti barang gaib ya. Nah Ustaz, berarti anak indigo ini ya. Ya kan bisa lihat jin. Ngatasinya ya. Ini kalau dari Joyogren kan tetangganya Al-Um ini. Nah Ustaz, iya. Ini silakan datang ke Masjid Al-Um. Atau kalau mau turun gunung ya, turun ke Masjid Qalbun Salim juga bisa. Ya cara ngatasinya ya, ditelusuri dulu kenapa kok anaknya ini punya kemampuan melihat barang gaib gitu ya. Apakah ada turunan dari kedua orang tuanya atau kakeknya dan seterusnya. Kalau sudah jelas, misalkan ada, nah dari situlah kemampuan anak itu diperoleh. Ya ada jin yang ikut anak tadi itu. Entah cucu, entah ikut anak ya. Itu seperti itu. Atau ya mungkin ada amaliah-amaliah dari orang tua yang itu diberikan ke anak, mungkin jimat atau lainnya yang kemudian menjadikan anak itu memiliki kemampuan. Nah kalau sudah ditemukan sebabnya, nah barulah kemudian sebab itu bisa didudukkan. Kalau itu jimat ya dihancurkan ya. Kemudian kalau kaitannya dengan orang tua atau kakeknya ya, misalkan ada bendanya ya dihancurkan, ada jimatnya dihancurkan. Nah baru setelahnya insya Allah itu sudah akan menghilangkan reaksi dari kemampuan anak. Atau kalau terakhir tidak bisa juga ya harus diruqyah. Insya Allah seperti itu. Silakan lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 18 dari Soleh di Tumpang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kesurupan di beberapa sekolah, kenapa banyak menimpa kaum putri? Apa disebabkan lemahnya iman kaum putri? Ya, salah satunya itu selain lemah iman, lemah jiwa, lemah mental, ditakdirkan lembut, halus, perasaannya dominan, beda dengan laki-laki. Meskipun jinnya banyak full di tubuhnya, tidak kesurupan. Ya karena memang dia cuek, mau menangnya sendiri, mentalnya kuat, egois, nah itu semuanya. Jadi jin itu gak mudah menguasai orang yang kayak gini, meskipun di tubuhnya sudah banyak jin ya. Jadi jangan lupa bahwasanya orang kena gangguan jin tidak mesti harus kesurupan gitu ya. Dan yang kedua ya memang putri itu kan cenderung mudah takut, makanya gampang kesurupan. Nah yang lebih menjadi sebab kesurupan kenapa kok banyak putri, karena banyak kan sekarang tidak jilbaban ya. salah satunya penyebabnya karena tidak berjilbab, tidak nutup aurat, gitu ya. Nah, itulah yang menjadi sebab. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 19 dari Rima di Tumpang. Aku pernah tangan dan kaki aku gemetar sendiri. Kalau aku tekan atau takut aku gemetarnya cepat, kenapa, Ustaz? Ya, mungkin ketakutan, kan gitu. Ya, takut ya. Ya, anggap saja ketakutan dululah. Tidak kena jin ya. Mungkin hanya sekedar ketakutan aja. Karena pertanyaannya kan tidak lengkap ini ya. Jadi kita anggap saja ini hanya gejala normal gitu ya. Gemetar dan takut ya, itu wajar gitu lah. Belum menggambarkan kalau ada indikasi gangguan jin. Silakan. Kita masuk ke SMS nomor 20, Ustaz, dari Kokom Lawak Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik ipar saya wanita, punya guru gaib. Dia sering diajak jalan-jalan ke Mekah, langit, alam kubur. Suasana di sana pun dia pernah melihatnya. Juga siap-siap yang sudah mati dia bertemu dan bicara. Suasana di langit juga. Siapa-siapa yang sudah mati ya. Naam, Ustaz. Terus katanya gurunya itu wali. Apa benar adik saya tunarungu? Adiknya apa? Tunarungu, Ustaz. Tunarungu. Kenapa kok tunarungu? Iya. Apa benar? Apa benar adik saya tunarungu? Apa benar ya? Terus kemudian adik saya itu tunarungu. Gitu ya. Jadi menggambarkan adiknya itu tunarungu. Ya tidak ada, itu cuma penipuan saja ya. Yang dianggap wali tadi itu tertipu. Banyak ini yang kayak gini ini ya. Ngakunya sudah ke kubur, sudah jarak di alam kubur, masuk ke alam kubur, kemudian pas sudah ke Mekah dan seterusnya, itu ya itu hanya bohong saja ya. Dan itu juga kalaupun anu ya bantuan dari jin. Nah, itu bahaya itu adiknya kalau ada. Ya, segera disadarkan aja. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 21 dari Ibu Dewi di Merjosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ustaz. Anak saya yang nomor 3, umur 21 tahun, agak bandel. Di dalam kamarnya banyak sekali gambar-gambar penyanyi bakat. Kalau dikasih tahu katanya tidak ada masalah, tapi tetap sholat rutin. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Syukran. Kelas berapa? Dia umur 21 tahun, Ustaz. Insya Allah kalau sekolah ya SMA. Kuliah mahasiswa udah, Ustaz. Mahasiswa. Apa aja Ustaz gambarnya katanya di dalam? Gambar-gambar penyanyi gitu. Bakat penyanyi yang berbakat, Ustaz. Terus diberitahu bantal terus gitu ya? Ya, kalau dikasih tahu katanya tidak ada masalah, tapi tetap sholat rutin. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, pahamkan lagi ya, bawakan dalil-dalilnya, jelaskan gitu. Nah, kalau di internet kan nanti, kalau punya ada internet kan bisa diketik gitu. Misalkan hukum gambar, hukum patung, hukum artis ya. Menampilkan gambar di foto artis atau tokoh-tokoh olahraga ya. Itu nanti akan dijawab, banyak jawaban seperti itu ya. Intinya ya terus saja berupaya untuk menjelaskan inti, karena tidak menguasai dalilnya, tidak ada bukunya ya, itu yang menyebabkan anaknya mungkin tidak percaya. Atau kalau tidak itu dipanggilkan ustaz suruh menerangkan kan itu ya. Insya Allah yang seperti itu akan mudah-mudahan akan anaknya segera sadar dan merubah perilakunya tadi itu. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 22 dari Indra Sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peruqyah seperti berdakwah, jadi harus bisa berbicara dengan baik. Sedang saya seorang pendiam yang susah untuk berkomunikasi. Apa saya bisa jadi peruqyah, Ustaz? Bisa. Minta sarannya agar pintar bicara. Bisa, Ustaz. Bisa, tidak ada masalah. Ya, semuanya itu kan diraih dengan proses gitu ya. Seperti menasihati, mendakwai, itu kan tidak bisa langsung. Semuanya prosesnya berjalan secara bertahap dan alami. Ya, namanya setiap orang itu selalu memiliki kemampuan, yang kemampuan itu perlu diolah. Dan kalau dia mau menguasai sesuatu, dia butuh proses, butuh berjuang, butuh belajar dan seterusnya. Bahkan yang bertanya ini ya bisa jadikan belum menikah ya. Suatu saat dia akan menikah ya. Yang bertanya akan menikah, menjadi seorang bapak, dan suatu saat pun juga akan menasihati, mendidik anaknya. Itu semuanya akan alami ya. Prosesnya berjalan setiap lama-kelamaan menjadi mumpuni, menjadi ahli dan bisa. Sama di dalam menasihati pun juga nanti akan terbiasa, nanti akan gampang ya. Saya kira itu bisa, sangat bisa. Jangan pesimis, harus optimis. Insya Allah bisa. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 23 dari Sarah Gria Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kitab yang dipakai Ustaz sekarang ini itu karangan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin? Bukan. Dengan kitab Sarah Itikad Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Apa bisa saya download di Google? Terima kasih banyak. Bukan. Kitabnya Wiqayatul Insan. Ya, Wiqayatul Insan. Minat Jin Wasaiton. Minat Jin Ni Wasaiton. Syekh Wahid Abdussalam Bali penulisnya. Syekh Wahid Abdussalam Bali, bukan Syekh Jibrin. Syekh Abdul Jibrin bukan. Jadi bukan, enggak sama ya. Ya. Wiqayatul Insan. Wiqayatul Insan. Wiqayatul Insan. Minat Jinni Wasaiton. Minat Jinni Wasaiton. Syekh Wahid Abdussalam Bali. Syekh Wahid Abdussalam Bali. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 24 dari Bu Irma di Mendit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, di rumah saya tiap malam tidak tenang. Saya sering tindihan. Bagaimana supaya rumah kita menjadi baiti jannati? Terima kasih. Ya, rumahnya disebersihkan, disirilkan tadi itu. Jadi seperti tadi yang sudah kita diktikan pelan-pelan tadi itu silakan diterapkan. Ya, silakan diterapkan. Kalau untuk sementara mungkin belum nulis, ya putarkan surat-surat Al-Baqarah atau ayat-ayat ruqyah. Sebelumnya rumah dibersihkan dari patung dan gambar dan lain-lainnya, jimat dan seterusnya. Insya Allah setelah itu akan menjadi baiti jannati. Nah, insya Allah, mudah-mudahan. Amin Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 25 dari Al-Fat Family, Jalan Piran H Atas 232 Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ana membaca Quran surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dengan jemaah. Sambil di depan kita ada air yang kita doakan. Setelah itu air tersebut kita minum. Setelah minum ada jemaah yang mau muntah. Apakah mau muntah tersebut ada kaitan dengan jin yang ada di tubuh orang tersebut? Ya. Apakah air tersebut juga bisa untuk meruqyah rumah yang ada jinnya? Setelah. Gimana bisa. Caranya? Bisa. Semuanya sudah benar. Ya tinggal nyiramkan saja di rumah itu, dibuat ngepel di pojok-pojok dan seterusnya. Sudah bisa, sudah betul. Ya, sudah betul. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 26 dari Akilah di Poncokusumo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya suka si boneka dan kutaruh di kamar aku. Apakah malaikat gak mau masuk tapi aku buat slide baca Al-Quran dan dengerin radio Al-Um juga? Ya, jangan berlebihan gitu aja lah. Kalau berlebihan itu ya tidak baik. Ya mudah-mudahan karena tidak berlebihan ya malaikat masih terus masuk di rumah. Tapi kalau berlebihan ya jangan. Ya. Terima kasih Ustadz. Kita masuk ke SMS nomor 27 dari Ita Dinoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya dikasih jimat sama ibu saya. Jimat itu dari Primbon dan isinya Arab-Arab. Ada kalimat Allah Muhammad juga. Kemarin-kemarin jimat itu saya bakar karena saya takut syirik. Tapi anehnya, sejak saya bakar, saya merasa ada yang mengawasi saya, bahkan seperti sangat membenci saya. Saya juga bertambah malas melakukan ibadah. Wah, bagaimana itu? Ini. Dan juga solusinya? Iya, bahaya itu berarti jimatnya ngefek gitu ya. Tidak usah takut ya, mandi besar itu nanti menjauhkan. Mandi besar ya, seperti mandi setelah berhubungan itu. Mandinya seperti itu. Kemudian jangan lupa zikir pagi sore. Terus kemudian usir dengan ayat surat Al-Baqarah atau ayat-ayat ruqyah. Insya Allah itu sudah usir nanti itu. Masuk ke nomor 28. SMS nomor 28 ya. Ibu Ani Karang Ploso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, anak saya sakit sudah 11 bulan. Saya bawa ke RS. Katanya dokter tipes. Anaknya di Okname selama seminggu. Pulang malah komat lagi. Boleh SMS. Cuma itu SMS-nya Ustadz. Lengkap Ustadz SMS-nya. Ya kalau medis ya medis. Enggak ada kaitan dengan rukyah ya. Diteruskan aja ke medis kalau kambuh lagi gitu ya. Ya, lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 29 dari Abdullah Dinoyo. Assalamualaikum Ustaz. Jika saya ditanya seseorang, apakah kamu takut majin? Terus saya jawab tidak takut. Apa itu termasuk perkataan sombong? Saya takut jatuh pada dosa yang lebih besar, yaitu sombong. Terus bagaimana sikap kita? Apakah diam? Soalnya saya pernah dengar seandainya ada jin keluar dari tubuh si pasien, terus jin bilang kepada ruqyah, saya akan keluar dari tubuh ini demi kehormatanmu, bukan karena Allah, itu saja bisa menghapus amal dari meruqyah. Tolong nasihatnya Ustadz. Ya, jelas tidak sombong ya. Pernyataan saya takut, tidak takut itu bukan berarti menggambarkan sombong. Memang tidak takut. Ya, itu hal yang wajar. Ya ketidaktakutan yang benar itu bukan berarti sombong. Kalau sombong itu nantang. Nanti jine, ya gitu kan. Nanti jine yo, ini konre nih, kon maju, ah itu nantang. Nah, itu tidak. Kalau ditanya, kamu takut jin enggak? Ya enggak takut. Ya, ngapain takut? Kalau takut salah, wong kita lebih mulia. Dan seterusnya. Justru pada prinsip seharusnya kita lebih berani, ya dengan itu jinnya akan takut. Tapi kalau sifatnya nantang-nantang gitu ya itulah sombong, itu tidak boleh. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 30 dari Bu Anggraini Kostrat di Viv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pindah rumah. Tanpa memilih hari. Ya. Dan salah satu kamar mandi saya terkadang terjadi sesuatu yang aneh. Salah satunya air mancur sendiri. Tempat menampung air sampai sekarang selalu bocor. Dan terkadang muncul bau busuk. Dan suatu ketika mata batin saya pernah dibuka seseorang yang tahu hal gaib. Sekilas tampak bayangan seseorang bersurban putih dengan rambut panjang dan sempat berkomunikasi bahwasanya dia penunggu rumah yang kami huni dan dia bilang tidak bisa dipindah dan janji tidak mengganggu kami. Saya bagaimana solusinya? Solusinya terkadang salah satu putra kami kalau panas selalu ditampakkan jerit-jerit ketakutan dan masih banyak kejadian aneh Ustaz. Nah, tadi katanya enggak ganggu, ternyata kan ganggu ya. Walaupun tidak ganggu tetap ganggu. karena jin itu tidak boleh di dalam rumah. Ketika jin itu di dalam rumah, itu sudah ganggu. Pasti ganggu. Cepat atau lambat pasti ganggu. Karena itu usir aja. Ya, Al-Baqarah non-stop 3 hari betul atau 1 minggu atau sampai terusir dia. Enggak ada jin kemudian enggak bisa dipindah, bisa. Nanti akan lari terbirit-birit, kalau enggak akan mati itu. Kalau mau muter lagi, mau ngopi di Al-Um ayat-ayat rukyah tambah lebih bagus lagi itu. Karena ada isinya, ada adzannya, ada ayat kursi, ada paduan-paduan ayat-ayat yang lainnya yang itu mengusir. Itu lebih cepat nanti. Jadi putarkan non-stop selama 3 hari dulu. Nanti insya Allah sudah bersih itu. Kalau mau meyakinkan, menetapkan lagi 1 minggu atau terus saja sampai tidak ada terjadi apa-apa, baru nanti suatu saat dimatikan ya. Lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 31 dari Husni di Sengkaling. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seorang yang terkena gangguan jin di suatu tempat, kemudian dia keluar dari tempat tersebut dan diruqyah sampai sembuh, apakah jika ia kembali ke tempat itu, dia bisa terkena gangguan lagi? Di tempat tersebut banyak terdapat jin. Jazakallah khairan kasiron. Iya, ya bisa. Kalau tidak membaca doa zikir pagi sore, tidak meningkatkan ketaatan, lubangnya penyebab jin itu masuk belum ditutup, misalkan dosa dan kemaksiatan belum tobat, ya masuk lagi. Ya, lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 32 dari Pak Eko Singosari. Assalamualaikum. Anak saya seperti ketagihan nonton TV. Apa mungkin kena jin? Ya, umur berapa dulu? Kalau dibawa balik insya Allah enggak. Ya, tapi kalau di atas itu sudah terhukumi dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Lihat dulu materinya. Kalau materinya sinetron saja kena jin bisa. Karena tidak sehat itu. Otaknya sudah dipenuhi dengan penipuan tayangan televisi yang pada dasarnya itu fiktif semuanya. Jadi hidup seolah-olah dibawa keangan-angan ya. Tidak sesuai dengan realitas kalau lihat TV itu. Kalau filmnya yang dilihat itu TV yang dilihat itu materinya film-film action, ya sama nanti. Kalau yang dilihat itu misalkan Discovery, berita, itu bagus, tidak ada masalah. Ini tantangan mendidik. Kalau sinetron, kemudian film-film action, apalagi sinetron Korea katanya ya, yang lagi booming itu. Itu terus kemudian sampai dikoleksi, wah itu wajib kena jin itu, sudah diruqyah masih kena itu. Jadi kalau ada dari bapak ibu ya, para pendengar, kalau punya putri, punya putra, koleksi pemain-pemain film sinetron dan seterusnya, sampai banyak gitu ya, sampai gandrungi anu itu, kalau diruqyah bisa kena itu, mesti ada jinnya itu, pastikan aja itu otaknya itu full situ. Kalau orang seperti ini sholat juga tidak akan khusyuk, baca Quran juga tidak akan kuat lama karena otaknya sudah diisi film-film tadi itu, dan itu sangat membahayakan. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita semuanya, jangan sampai kemudian anak-anak kita itu ya pribadinya terpola dengan film, dengan artis, kemudian akhirnya imannya itu lemah-lemah, ya menjadi hilang, lemah, menjadi turun, kemudian perilakunya menjadi ya tidak baik, akhlaknya menjadi tidak baik, lama-kelamaan malah bisa berantakan itu masa depannya. Jadi lihat dulu materi tayangannya, kalau materi tayangan seperti itu ya bisa kena jin. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 33 dari Andi Puri Cempaka Putih, AW77 Malang. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau ada orang yang sedang belajar ilmu hitam, terus syaratnya minta tumbal nyawa, misalnya nyawa anak. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Yang saya tanyakan, ruh si anak itu apa dalam kekuasaan setan atau gimana? Makasih Ustaz. Ya tidak, ruh ya ke alam ruh, ke alam kubur, tidak akan pernah bisa dikuasai setan. Jadi setan ini di alam dunia, roh itu alam roh, alam kubur. Roh alam roh itu tidak bisa disentuh oleh setan. Dan tidak bisa setan seenaknya mengambil roh, kemudian dikuasai dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Setan itu kan jin, jin itu kan alamnya ada sendiri. Nah jin ini tidak bisa masuk ke alam kubur, itu tidak bisa. Bahkan saat orang disiksa di kubur, kemudian menteriak, teriak kesakitan, ya, itu Rasulullah menjelaskan hanya manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Yang lainnya mendengar. Nah, itu kan menggambarkan bahasanya, bahasa jin itu punya keterbatasan untuk tidak bisa masuk ke alam roh, alam kubur. Kalau itu saja tidak bisa mendengar, tidak bisa, apalagi kemudian menguasai roh nyawa manusia, itu tidak bisa. Ya, jadi kalau ternyata ada, oh itu ada, itu misalkan pengakuan atau apa, itu bukan roh, itu jin korin itu. Ya. Nah, lanjut ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 34. Maaf ya. Ustaz, SMS 34 ini ternyata kembar dengan SMS tadi 31 dari Husni di Sengkaling, dan pertanyaannya juga sama Ustaz. Maka kita lanjut ke SMS nomor 35 Ustaz. Dari Ahmad Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bulan Suro gak boleh punya hajat. Apakah benar Ustaz? Terima kasih. Oh tidak ya, malah silakan lakukan hajat apa saja, karena ini bulan Muharram yang bulan itu diberkahi, termasuk dari 4 bulan yang diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan ya, apa saja harusnya dilakukan di bulan Muharram. Silakan, kalau mau menikah, mau menyunatkan anak, silakan di bulan Muharram. Mau pindah rumah, bangun rumah, apa saja silakan dilakukan di bulan Muharram. Ya inilah talbisnya iblis ya, setan itu ya, menipu. Dianggap bulan keramat terus malah ngadusi keris. Tambah syirik itu. Ngeruat tambah syirik. Ya ini. Ya Allah, naudzubillah, musuh-musuh kita setan ini pintar memperdaya manusia. Bulan yang mulia malah dibuat bulan yang menakutkan. Malah dibuat untuk melakukan kesirikan, larung sesaji, ya petik laut dan seterusnya. Masyaallah, naudzubillah. Seharusnya kita lawan itu. Silakan kalau ada anak yang mau nikah, silakan dinikahkan. Ada yang mau sunat, mau pindah rumah, mau apa saja, hajatan apa, silakan lakukan. Tidak usah takut. Insya Allah aman. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan 36 dari Hari di Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana seorang pemuda yang terjebak dalam fitnah syahwat. Ana merasakan berat sekali godaan syahwat. Afwan, ana sering onani. Apa dalam diri saya ada jin? Gimana solusinya? Ana pingin terbebas dari fitnah ini namun sulit. Ya ada jinnya insya Allah. Kalau sudah permanen begitu ada jinnya. Tapi tidak mesti harus dirukyah. Caranya tobat saja dulu. Lah tobat itu jangan lakukan. Untuk bisa meninggalkan seterusnya harus satu syaratnya. Jangan diakses lagi film-film porno yang menyebabkan sering onani. Terus yang kedua harus puasa Daud. Ya, puasa Daud. Puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak puasa, satu hari puasa dan seterusnya. Jadi puasanya gang sehari. Intinya kan di syahwat. Syahwat itu kalau dikibiri dengan puasa, insya Allah tidak akan ada syahwat lagi. Itu intinya di situ. Terus jangan lupa salat malam dan jauhi teman-teman yang menyebabkan mudah terjatuh pada onani tadi itu. Jadi kumpul dengan orang-orang yang soleh, di kajian dan seterusnya, insya Allah akan sembuh. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 37. Iya. Saya Arum di Malang. Assalamualaikum Pak ya, Ustadz. Assalamualaikum. Mau tanya, apa ada gangguan diri dari setan bila saya ingin memantapkan jodoh selalu ada keraguan, kebimbangan, dan mau tanya kok jodoh saya sulitkan ku dapatkan. Apa ada aura dalam diri saya yang jelek dan dihilangi oleh banyak rintangan? Apa Doa yang saya baca agar jodoh cepat dikirim Allah dengan cepat. Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Intinya setiap masalah itu kalau di level kita ini ya, itu karena ada dosa dan kemaksiatan yang menjadi sebabnya. Kalau misalkan sudah ingin nikah kok belum ada atau belum Allah turunkan atau belum Allah mudahkan proses jodoh itu, itu berarti koreksinya ada dosa atau maksiat yang dilakukan. Karena itu tobat dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukan ketaatan, salat malam, puasa, baca Quran, yakini bahwasanya dengan doa dan ketaatan tadi itu apa yang menjadi jatuhnya dengan jatuhnya jodoh itu akan Allah mudahkan. Allah akan beri ya. Insya Allah ya tidak lama akan datang jodohnya. Ya, kalau misalkan aura dan lainnya itu nanti akan hilang dengan sendirinya kalau rajin salat malam dan taat pada Allah dengan puasa dengan baca Quran, hilang semuanya yang ganggu-ganggu tadi, hilang semuanya. Ya jadi jangan lupa kalau Allah sudah mengendaki, Allah ridho, nggak ada yang bisa ngalangi dan Allah akan mudahkan proses datangnya jodoh itu. Jadi sekarang intinya buat Allah ridho dengan cara apa? Tobat dari kesalahan dan kemudian berikan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah seikhlasnya ya, dengan keikhlasan. Ya, bukan seikhlasnya dalam arti ya sedikit, bukan. Arti betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan datang segera jodohnya. Adapun doa, enggak ada doa khusus. Doanya bisa mengikuti redaksi kita, enggak ada masalah. Ya. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 38 ya. Dari Resa Penjahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanda-tanda anak atau orang yang kena ain itu seperti apa? Kena ain ya? Ya perubahannya dadak gitu ya. Kalau dia cerdas jadi kayak bloon, kalau dia pede menjadi penakut, minderan dan ya tidak pede. Kalau dia kuat menjadi lemah, gitu ya. Kalau dia pemberani ya bisa menjadi pemalu dan seterusnya. Intinya perubahannya itu drastis 360 derajat bersebelahan. Nah, bisa juga dengan banyaknya keluar keringat itu menjadi tanda pucat, itu menjadi tanda kena ain. Itu tanda-tandanya ya. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 39. Dari Andi Puri, Cempaka Putih, AW77 Malang. Iya. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya manusia berteman dengan jin muslim? Terima kasih. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena alamnya berbeda, karena kemampuannya berbeda, ya. Kita tidak bisa melihat dia, ya, sementara dia melihat kita. Jadi kita pastikan dulu, kita tanyakan. Nah, ukuran dia mukmin itu gimana kita memastikannya? Bisa saja kan dia ngaku-ngaku saja. Karena kita tidak bisa lihat kan, bisa tertipu di situ. Karena itu tidak ada, karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, juga tidak ada dalam Quran dan Sunnah untuk kemudian kita berinteraksi sama jin, ya tidak boleh. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 40. Iya. Dari nama saya Pak Yudi. Iya. Dari Puri Cempaka Putih, Bumi Ayu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Ingin menanyakan di mana saya bisa ruqyah dan belajar untuk bisa meruqyah. Jazakallah khairan katsiran. Iya, di Qalbun Salim ya, untuk sementara di Masjid Qalbun Salim. Di belakang UIN, di Jalan Sunan Kalijogo, dalam nomor berapa? 9 ya? Nomor 9 Ustaz. Nomor 9, ya silakan datang ke sana. Terima kasih Ustaz, ya. Kita masuk ke SMS nomor 41 dari Bu Inah di Tumpang. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sering mengelindur kalau ya. Tidur. Bagaimana cara mengatasinya? Anak saya umurnya 14 tahun. Dia ada di pondok. Doa apa yang harus dibaca anak saya? Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Terima kasih. Semoga Ustadz selalu sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Caranya ya diminta anaknya untuk membaca mau doa mau tidur, diajari doa mau tidur itu apa. Pertama adabnya dulu, wudu. Kemudian wudu dulu ya. Kemudian membaca doa mau tidur, Allahumma inni bismika Allahumma ya bismika amut itu. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian membaca Al-Ikhlas Al-Falaq Nas diusapkan dari kepala bagian atas sampai kaki. Dan itu dilakukan 3 kali. Kemudian baru miring ke kanan tidur. Insya Allah tidak akan ngelindur lagi. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 42 dari Andi Buring. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa iblis itu tidak bisa mati? Ya. Terima kasih. Iblis yang diciptakan oleh Allah pertama kali saat penciptaan Nabi Adam dan Hawa itu yang tidak bisa mati. Adapun keturunannya ya mati. Ya. Dan ini bisa diambil dari ayat Allah yang menyatakan Robbi bi aqwaitani wa antirni hatta yamayubasun. Tangguhkan aku sampai hari kiamat. Jadi aku ini cuma satu iblis itu. Yang lainnya ya mati. Terus. Terima kasih Ustaz. Kita masuk SMS yang nomor 43. Iya. Dari Perdi Telogomas. Apakah foto-foto kenangan di dalam album foto apakah ditempati oleh jin? Ya kalau tidak dipajang insya Allah tidak apa-apa. Kalau dipajang itu yang masalah ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 44. Saya Ibu Faris Merjosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, semalam saya mimpi di makam ada yang menakuti seperti hantu yang muncul dari kuburan yang jumlahnya ada 3. Tapi saat itu saya tidak takut dan dalam mimpi saya baca a'udzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasa ya. Bagaimana Ustaz mohon bimbingannya? Ya sudah bagus itu. Itu tidak akan ganggu lagi itu. Masyaallah itu ya. Nah, itu sebetulnya menggambarkan tingkat ketaatan yang masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Kita masuk ke SMS nomor 45 Ustaz. Ya. Dari Abdillah Malang. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya adalah seorang guru. Saya memiliki seorang murid yang berumur sekitar 8 tahun. Iya. Dia itu memiliki sikap yang kurang baik. Menurut saya kenakalannya itu tidak normal. Tandanya karena dia itu beragama Nasrani. Syukron, sekolah heran kasir. Anaknya umur berapa tadi? Anaknya umur 8 tahun. Anak didik ya. Nah, Ustaz. Kemudian lanjutannya Ustaz, dia juga suka bicara dan tertawa-tawa sendiri dalam kelas saat pelajaran. Apakah murid saya itu terkena gangguan jin? Jika memang terkena gangguan jin, bagaimana cara mengatasinya? Ya, dirukyah saja. Langsung aja dirukyah meskipun agamanya tidak Islam. Insya Allah pengaruh dan bisa menyembuhkan. Ya. Terus. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 46 dari Ibu Ani Saujajar. Ustaz, doa yang kedua tolong diulang untuk dicocokkan. Syukron. Doa yang kedua mana? Yang kedua yang tadi yang panjang itu Ustaz. Woi. Amsanya. Ya. Apa? Ulang. Tolong dicek lagi. Ya. Ya, akan dicocokkan kan istilahnya. Bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu sayun mumtaniun. Saya ulang lagi. Bismillah amsayna billah alladhi laisa min husayun mumtani wa bi izzatillah alladhi la turam wa la tudam wa sultanullahi almani'u nakhtajibu wa bi asma'ihi alhusnah kulluha aidun minal albalisah wa min syarri sayatinil insi wal jinni wa min syarri kullu mu'linin amu sirrin wa min syarri ma yakhruju bil lail wa yakminu bin nahar wa yakmunu bil lail wa yakhruju bin nahar wa syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri iblis wa junudih wa min syarri kullu dhabatin anta akhidun binasiatiha Rabbi inna Rabbi ala sirati mustaqim a'udu bima ista'ada fi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri. Mudah ditambah surat As-Saffat 1-10. Terima kasih Ustaz. Iya. Kita lanjutkan ke SMS nomor 47 Ustaz. Silakan. Dari Isti di Karangploso. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau jin muslim makan sisa makanan yang dibacakan basmalah. Betul. Sedangkan kita kan dianjurkan untuk menghabiskan makanan sampai tak ada sisa. Iya. Itu gimana Ustaz? Ya artinya kalau pas ada sisa, kalau tidak ada ya tidak ada apa-apa. Misalkan sudah ngambil kok terlalu banyak, menghabiskan tidak kuat, ya itu nanti untuk jin mukmin. Atau kita makan ayam, nah, kan ada tulang-tulangnya itu nanti jin mukmin, gitulah ya. Silakan lanjut. Kita masuk ke SMS nomor 48 dari yeah. Antok Ngijo, Karangploso. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meruqyah istri dan anak yang sulit diajak ibadah? Syukron, jazakallah khairan Ustaz. Ya jangan diruqyah dulu, tapi pahamkan dulu tentang kewajiban ya sholat dan seterusnya. Apa resikonya, apa ancamannya, apa dampaknya, keburukannya dan seterusnya, apa keutamanya dan seterusnya ya. Baru kita berharap pada Allah terus sambil berdoa. Insya Allah kalau caranya benar, ya yang disampaikan benar, terus diikuti dengan doa, insya Allah akan bisa menjadikan itu sebagai pintu hidayah istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi tidak butuh ruqyah. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 49 dari Andi Buring. Ya. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa ada amalan yang bisa membuka mata hati agar bisa melihat jin? Terima kasih Ustaz. Ada tapi versi dukun, ada tapi versi tukang sihir, ada versi yang itu menggunakan jin. Kalau dalam Islam tidak ada, ya tidak ada. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 50. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Ana ya. Pernah mendengar kisah. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah masih hidup meminta untuk didoakan agar disembuhkan Allah karena kena penyakit bila tidak salah ayan ya, yang apabila kumat sampai bajunya tersingkap betul, sehingga sorry. Kelihatan auratnya ya. Kemudian Rasul menjawab, ya saya doakan ya. Tetapi bila engkau sabar maka Allah akan mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Apakah berarti wanita tersebut tidak perlu diruqyah dan disuruh bersabar saja, atau bagaimana yang benar penjelasannya? Atas penjelasannya, syukron jazakallahu khairan kasir dari hamba Allah di Malang. Iya, masalahnya kan sampai saat ini Ayan epilepsi itu kan tidak ada obatnya itu. Itu yang saya pahami, dan itu mungkin yang diyakini oleh pengobatan medis kedokteran sekarang ini. Itu kan jadi karena tidak bisa diobati ya, otomatis pilihannya cuma tawakal atau diruqyah Rasulullah itu. Nah, ternyata kalau dia tawakal tidak minta diruqyah, itu pilihannya menjadikan dia sebagai calon penghuni surga. Kan begitu. Nah, itu karena jenisnya jenis ayan epilepsi yang tidak bisa diobati tadi itu, gitu loh. Ya, terus wanita tadi milih tawakal, bukan ruqyah yang disebabkan orang itu kena gangguan jin, bukan. Ya, bukan juga kaitannya dengan 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, bukan. Enggak ada kaitan di situ. Itu mestinya berbeda konteksnya. Jadi itu untuk epilepsi itu ayan. Terus kemudian sang wanita tidak memilih tawakal dengan jaminan akan masuk surga, dan Rasulullah hanya diminta oleh wanita ini kalau kambuh jangan sampai auratnya tersingkap, itu aja. Adapun yang jenis jin ya harus melalui ikhtiar. Ya bukan harus, kalau misalkan dengan kena jin itu tidak bisa taat, tidak bisa ibadah, ya harus memahami, konsul, tanya, dan mungkin terapi, atau kalau memang parah ya harus diruqyah. Bagian dari ikhtiar. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini SMS yang nomor 51 dari Ummuh Fatma Karang Bloso. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau di rumah itu ada foto tapi di sekelilingnya ada tulisan kaligrafi, ada surat ayat kursi, apakah itu dilarang? Terima kasih. Ayat kursi sama apa? Di dalamnya ada surat ayat kursi, apakah itu cuma ayat kursi Ustadz? Ya sudah tahu. Ya, fotonya siapa dulu? Foto sosok tokoh yang dikultuskan, khawatir jatuh pada kesirikan, malah jangan. Ini kalau foto orang tua kita, insya Allah tidak apa-apa. Asal juga tidak terlalu banyak jumlah fotonya. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 53 ya. Dari Fitri Elkanan Tumpang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai buku, dan buku itu menulis sebuah perbincangan dengan seorang ulama besar yang sudah wafat. Apakah bisa seperti itu? Dalam perbincangan itu menceritakan keadaan dialami di alam barzah. Tidak bisa. Ya, tidak akan ada yang kayak gitu ya. Ya, itu sulit untuk diukur kebenarannya. Yang diajak adalah keruh atau cuma jin korinnya. Dan Islam itu sudah sempurna, jadi tidak perlu ada tambahan materi dari orang per orang dan seterusnya gitu ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 54 dari Selamat Kerajaan Timur. Ya. Apakah boleh memasang foto ulama di dinding rumah? Ya, kalau foto misalkan satu ya tidak apa-apa, hanya untuk mengenali itu guru atau sosok yang dikagumi. Tapi kalau untuk dikultuskan ya jangan, nanti bisa syirik dan malaikat tidak mau masuk rumah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 55 dari Ahmad di Singosari. Assalamualaikum Ustaz. Saya mudah sekali tertawa dengan hal-hal yang menurut orang lain tidak lucu. Bahkan ketika saya ikut kaji taklim, apa saya terkena gangguan itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, hati-hati aja. Mudah-mudahan tidak terlalu parah. Terkena tapi ya ringan, bisa dikeluarkan sendiri. Iya. Atau itu sebetulnya kebiasaan aja. Hah? Kebiasaan aja, jadi itu sebetulnya ya bukan kena gangguan cinta, itu cuma merubah kebiasaan. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 56 dari Iswoyo Singosari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dulu sering belajar ilmu-ilmu yang pakai ritual-ritual khusus. Ya. Dan saat itu beberapa ilmu itu sudah bisa saya pakai, tapi sudah hampir 10 tahun saya tidak pernah membacanya dan ilmu itu tidak nampak lagi. Apakah kira-kira jin-jin itu masih di tubuh saya atau sudah hilang? Insya Allah masih ada, ya. Insya Allah masih ada. Dan itu bisa dicek dari kepribadian. Kalau ada yang tidak baik, ya itulah dia. Dicek juga dari ketaatan. Kalau sulit ibadah, itulah dia. Entah mudah emosi, mudah tersinggung, itu dia. Malas ibadah dan sudah, itulah dia. Insya Allah ada. Kecuali kalau sudah dimutakan, sudah dirukyah dan seterusnya, insya Allah tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 57 dari Andi Buring. Ya. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, boleh kan saya buat musola di rumah di mana letaknya tepat di atas kamar mandi? Dan apakah malaikat mau hadir di tempat musola tersebut? Terima kasih. Di atas kamar mandi, berarti loteng lah ya. Tingkatannya loteng, tidak ada masalah. Itu kan terpisah dinding, ya, tidak ada kaitannya, tidak masalah. Nah Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 58 dari nama Sunar Blimbing, alamat Blimbing. Yeah. Assalamualaikum, saya pendengar setia Al-Um, khususnya masalah rukyah. Yeah. Alhamdulillah ya. Dan doa rukyah, tapi ternyata saya kurang bisa menguasai karena usia lanjut. Untuk ini apakah saya bisa mendapatkan secara tertulis? Dan bagaimana caranya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saja datang ke Al-Um, ke Radio Al-Um, ke masjid sini, atau ke Kolbun. Kalau mau ke Al-Um, ini sudah ada buku panduan gitu ya. Buku saku kecil. Ya, silakan, mungkin harus ingin pagi gitu ya. Tidak mahal menurut saya karena kecil, yang ditulis oleh Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Agus Hasan Basori ya. Wirid, zikir dan doa, ada seri 1, ada seri 2 ya, sampai 3, dan inilah yang mungkin di dalamnya ya kaitannya dengan ayat-ayat rukyah. Silakan ya, kalau mau datang ke Al-Um ya monggo. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 59 dari Abdul Khabir Tirto Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uhibbuka fillah. Ahbabakallahu kama ahbabtani, insyaallah ya. Apakah yang dimaksud dengan dibacakan surat Al-Baqarah itu apa keseluruhan surat tersebut atau sebagian surah itu saja? Mohon penjelasan Ustaz, syukron. Ya tergantung. Kalau misalkan parah, itu secara keseluruhan pengusirannya. Mungkin gak sampai parah, ya dibacakan atau diputarkan secukupnya, gak ada masalah. Silakan dipilih ya. Itu diulang-ulang juga bisa. Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 60. Ya, sampai nomor 60 sekarang ya. Masya Allah Ustaz, ini Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Tambah banyak ya. Iya. Yuli Penjaitan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, gambar-gambar yang bagaimanakah yang harus dihilangkan dari rumah? Bagaimana dengan gambar orang atau anak-anak kartun dibungkus produk-produk tertentu? Sampo, popok bayi, buku, koran dan teman-temannya, apakah harus dihilangkan? Gambar burung Garuda ada yang mengatakan harus dihilangkan, apakah benar? Untuk boneka anak-anak seperti boneka beruang, panda, Son the Sith, yeah. Naruto, dan lain-lainnya. Apakah juga harus dihilangkan? Ya, intinya Islam itu ngajari kalau malaikat itu tidak akan masuk di dalam rumah yang ada patung dan gambar. Kemudian ada pengecualian yang itu terkait dengan usia anak kita yang masih kecil, yang suka boneka. Ya, oleh Rasulullah itu diberikan rukhsah. Itu persis ketika Rasulullah memberikan keringanan kepada Aisyah, istri beliau yang masih kecil usia 6 tahun. Dari sini para ulama memberikan pengecualian ya rukhsah tadi itu. Kalau misalkan gambarnya boneka, gambarnya beruang dan seterusnya itu kaitannya dengan anak kecil, maka itu masih ada korelasinya, masih ada relevansinya. Tapi kalau sudah tidak ada, semuanya besar, ya seharusnya tidak menggunakan gambar-gambar tadi. Nah, ini kan memang musibah besar, musibah umat. Semua produk itu masih ada gambarnya. Ya, ya sedapat mungkin untuk berusaha untuk membersihkan. Kalau koran jelas, kalau Naruto jelas, itu harus diusir. Karena motivasi filmnya itu sudah penyembahan pada kesirikan. Ini kalau itu. Ini kalau mungkin beruang atau yang lainnya, kalau masih ada anak kecil ya mungkin itu masih bisa ditarik ke boneka tadi itu. Tapi bukan berarti full gambar, ya jangan, dikurangi sedapat mungkin untuk tidak ada gambar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 61 dari Ahmad di Bumi Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif dan penyiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Amin amin. Tanya Ustaz, apakah ada rajah yang diperbolehkan dan seperti apa Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus bagus. Ada rajah yang diperbolehkan, ada rajah yang mengandung ayat-ayat Quran, doa, zikir yang diajarkan Rasulullah. Walaupun tidak menggunakan rajah itu jauh lebih aman, lebih baik. Ya, artinya begini, kalau untuk ayat-ayat Quran dan doa zikir yang diajarkan Rasulullah itu dibuat rajah, ya ada perselisihan para ulama. Ada yang tidak memperbolehkan juga, tapi ada yang menganggap itu boleh. Nah, akan lebih aman kalau kita tidak bergantung dan tidak berhubungan dengan rajah, meskipun itu dengan ayat Quran, karena khawatir nanti justru salah niat menjadikan ayat Quran itu sebagai sandaran yang menjadikan kita syirik kepada Allah. Nah, itu tidak boleh. Sama di dalam meruqyah, membaca ayat-ayat ruqyah itu kan kita meyakini bahwa itu kalam Allah, bukan semata-mata ayat-ayat itu yang memberikan dampak, tetapi karena itu kalam Allah, Allah juga yang memberikan pengaruh asarnya. Nah, supaya tidak salah gitu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 62 dari Bu Frendi, Kelampok Singosari. Kelampok Singosari ya. Terus. Saya buka toko Pak Ustaz dan berjalannya waktu pernah dulu kami diberi jimat oleh sesepuh dari Solo yang bisa menerawang masa depan. Masya Allah Ustaz. Masa depan bisa dilihat ya Ustaz. Dan dari di rumah ada jimat sabuk bekal waktu suami saya tugas ke Aceh waktu tsunami. Terus terang, terkadang perut saya sering kembung. Tapi jika dibuat ngaji dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, langsung muntah. Nah, itu bagus itu. Tapi kok selang berulang-ulang ya Pak Ustadz? Iya. Mohon solusinya, bolehkah saya bersilaturahmi? Alamatnya di mana Pak Ustadz? Ya boleh, kalau ada waktu, insyaallah boleh, tidak ada masalah. Alamatnya di mana ya? Khawatir kalau disebutkan di radio nanti bisa berduyun-duyun nanti. Itu aja yang kita agak kesulitan dengan alamat itu ya, karena ini aja kalau HP diberikan bisa, wah enggak istirahat ini. bisa, nggak ada kegiatan lain, cuma rukyah saja nanti. Jadi untuk alamat ya silakan tanya ke Masjid Qalbun Salim mungkin ya. Jadi kalau di radio gini kan nanti tersebar ke seluruh Malang. Itu yang kita tidak bisa memberikan alamat itu di sini di radio. Nanti silakan datang ke Qalbun ditanyakan, atau ke Al-Um secara pribadi ditanyakan monggo. Terus mutah terus ya, itu bagus, itu berarti isinya banyak ya, yang harus dikeluarkan banyak, jinnya dikeluarkan banyak, jadi mutah terus itu bagus, tidak ada masalah, sudah diteruskan aja. Cuma sabuknya harus dihancurkan, kemudian raja jimatnya harus dihancurkan, tidak boleh lagi berhubungan dengan mereka itu ya. Kalau sudah hubungannya dengan rukyah ya sudah sempurna, karena datangnya dari Allah dan Rasulnya gitu loh ya. Silakan lanjutkan. Tadi itu juga aneh Ustaz, pernah dulu kami diberi jimat oleh sesepuh dari Solo yang menerawang masa depan Ustaz. Yeah. Sudah ya Ustaz. Yeah. Kita masuk ke SMS nomor 63. Dari Zahra di Tumpang. Zahra. Yeah. Iya Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau foto yang dipajang bisa ditempati jin. Yeah. Terus kalau fotonya ulama atau kiai bagaimana? Kalau foto saya sendiri yang dipajang terus kalau ditempati jin, apakah jin itu mengganggu atau bagaimana agar tidak ditempati jin? Bagaimana caranya? Syukron, kasiron. Ya, tadi itu kalau foto diperbolehkan bukan berarti terus memperbanyak foto yang dipajang. Kalaupun ulama ya, kalau memang tidak bisa diturunkan ya jangan sampai dikultuskan menjadikan syirik. Dan ulama ini juga foto yang betul-betul foto, bukan lukisan. Kalau lukisan tidak boleh gitu ya. Sedangkan kalau foto di sendiri ya itu pun juga ya, kalau bisa tidak dipajang ya bagus gitu ya, bagus gitu ya. Tapi kalau dipajang ya nanti ada aturannya, artinya jangan sampai apa dalam tampilan yang serono, yang tertutup rapat ya, berjilbab dan seterusnya, itu pun juga tidak dalam jumlah yang banyak gitu ya, karena dikhawatirkan malaikat itu malah tidak masuk ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 64 dari Abu Hadi Rafika, Jalan ya. Piran Hak Atas, Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika ada pengajian yang pernah kami ikuti, Ustaz yang mengasuh pengajian mengatakan bahwa tamu-tamu gaib yang hadir di pengajian tersebut sangat banyak. Wah. Apakah tamu gaib tersebut memang sengaja hadir untuk ikut pengajian? Apakah memang benar apa yang dikatakan Ustaz tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar-benar, tapi benar yang materinya belum tentu benar. Jadi intinya gini, seharusnya di level tertentu itu ya, kondisi kita ini ya memang tidak akan bisa melihat gitu ya. Kalau bisa melihat ini kecenderungan kan ada jin. Nah, kalau kemudian dia ngaji, satu ngaji, kemudian satu bisa melihat, terus melihat jin ikut, nah itu bisa jadi akadnya salah, akadnya menyimpang gitu. Karena mungkin saat itu dikagumi karena kemampuan kesaktiannya dan seterusnya. Jadi intinya meskipun kita tidak melihat, kita misalkan adakan kajian, saat itu memberikan materi, itu kalau seandainya ada jin yang datang, yang ikut ngaji dan seterusnya, itu wajar. Ya bisa saja setiap kajian itu diikuti oleh jin, hanya saja tidak semua ustadz itu, ya itu bisa melihatnya gitu loh. Yang seperti itu justru malah aman. Tapi kalau ada yang namanya bisa melihat, itu justru malah mencurigakan dan bisa membahayakan, bisa adanya jin di matanya dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 65 dari Hari di Blimbing. Yeah. Ini hari lagi Ustaz. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya lagi, Gus? Ya, silakan. Apa tanda berhasilnya ruqyah itu selalu ditandai dengan muntah, sukron? Ya, bisa muntah, bisa kepetot dari kepala, dada, tangan, kaki, munculnya bercak merah atau hitam, itu tanda jinnya keluar. Bisa keluar lewat mimpi, berupa pertarungan, diusir dengan doa, dan seterusnya, itu bisa. Bisa juga melalui apa kentut atau kencing, tapi itu tidak normal. Ya. Bisa juga dengan nangis, nangis ketika baca Quran, netes itu juga bisa, batuk juga bisa. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 66 dari Nini Lawok Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya selalu menendang, memukul tiap kali berbicara dengan saya. Dan bicaranya selalu jelek-jelek dan kasar. Apa dia ada jinnya, Ustaz? Wajib itu. Karena dia melakukannya sejak menikah, yaitu sudah 22 tahun. Ya Allah Rabbi. Tapi saya tak pernah membalasnya. Tapi sangat sedih. Mohon solusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sabar terus bisa dibalas dengan surganya Allah ini, ya. Luar biasa ini, ya. Ya, silakan disikapi dengan sabar, selalu taat pada Allah, jangan lakukan kesyirikan, insya Allah dalam kondisi seperti ini kalau meninggal itu masuk surga itu, karena sabar dengan kedoliman suami. Kalau suami tadi jelas-jelas kena jin, wajib 100% kena jin. Ya, wajib 100% kena jin. Nah, silakan. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke nomor 67 dari Titin Nongko Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam terkatu. Ustaz yang dirahmati Allah SWT. Amin, ya. Saya mau tanya, kenapa makan makanan yang buat sandingan kok gak boleh? Karena di keluarga saya sulit menghindari untuk tidak memakan, karena seringnya membuat sandingan, dan saya sudah pernah memperingatkan keluarga saya, tapi saya tambah dimarahi. Terus gimana cara menghindarinya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu ya, pertanyaan sebelumnya itu kepada ibu tadi yang sering didolimi suaminya itu, silakan berdoa di jam 2, jam 3 malam, ya, kemudian berdoa saya minta kepada Allah, insya Allah itu akan diijabai. Jadi doa orang yang terdolimi itu mustajab sekali, ya, insya Allah, ya. Jangan khawatir, insya Allah Allah akan membela. Terus pertanyaan tadi ini, Titin, ya, ya, masalah sandingan, makan sandingan itu. Nah, Ustaz, kalau status makanan yang dibuat keluarga itu untuk Mbak Titinnya juga, berarti memang haknya dan itu tidak ada masalah dimakan. Tapi kalau yang dimaksud itu jatah yang dibuat sandingan kemudian dimakan Mbak Titin, itu tidak boleh, ya, karena itu sudah ritual kesirikan. Jelas-jelas tidak boleh, ya. Nah, misalkan itu masih di dapur, bukan di tempat-tempat yang dijadikan sandingan, makanan ditaruh di situ, ya, itu boleh. Kalau di tempat-tempat sandingan, ya jangan. Ya. Terima kasih, Ustadz. Kita masuk ke SMS nomor 68. Saya Ibu Faris Mercosari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Semalam saya mimpi di makam dan ada yang menakuti seperti hantu yang muncul dari kuburan, ya, yang jumlahnya ada 3. Ya. Tapi saat itu saya tidak takut dan di dalam mimpi saya baca a'udzubillahi tamati min syarri ma khalaq. Bagaimana, Ustaz, mohon bimbingannya? Ya, sudah benar itu. Sudah benar. Kayaknya sama dengan yang awal itu, ya. Benar. Ya, Ustaz. Ya, sudah betul, tidak ada masalah. Kita masuk ke SMS nomor 69, Ustaz, ya. Dari Abdul Kawi di, ya, Soekarno Hatta. Bolehkah kita minta untuk diruqyah? Bukankah kita dimakruhkan untuk minta diruqyah berdasarkan hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab? Ya, tidak ada. Ruqyah syariah itu kan solusi Islam, syarat Islam, ajaran Islam bagi orang yang kena jin. Kalau itu sudah dibenci, lalu terus pertanyaannya, apa bentuk ikhtiarnya orang kena jin itu? Jawabnya mungkin disuruh tawakal. Tawakal itu kan bagi orang yang tidak bermasalah ibadahnya kepada Allah. Tapi kalau misalkan ibadah kepada Allah sudah susah, terus gimana bentuk tawakalnya? Kan tidak bisa. Jadi hadis 70.000 golongan ini yang di dalamnya menyebutkan layastarkun, walayaktawun, walayatotoyarun itu harus dimaknai benar. Layastarkun itu tidak minta rukyah, itu adalah rukyah yang syirkiyah, rukyah syirik, bukan ditarik pada rukyah yang syariah. Di rukyah syariah boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana kalau seandainya ada orang sakit fisik, kalau sakit fisik ke dokter tidak dipermasalahkan, lebih-lebih sakit rohani, yang itu pengobatannya adalah Quran, doa, zikir yang diajarkan Rasulullah, dan itu tidak ubahnya seperti kita berdoa kepada Allah. Masa ada orang berdoa dimakruhkan? Kan begitu. Jadi itu salah memahaminya itu. Ya. Salah memahami. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 70. Ya. Dari Awaluddin di Joyogren. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca bahwa air hujan memiliki beberapa keutamaan. Ya. Apakah bisa saya bacakan doa ruqyah untuk digunakan mengepel membersihkan rumah? Syukron. Oh, enggak ada masalah itu. Silakan kalau mau eksplorasi, mau coba ya silakan, boleh. Enggak ada masalah. Masih ada? Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. 70 pertanyaan udah kita selesaikan, Ustaz. Iya. Udah jam setengah. Akhirnya sudah, Ustaz. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang SMS lagi ya. Iya, Ustaz. Karena sudah capek ya. Nah, Ustaz. Saya pikir juga para pendengar ini ya lagi enak-enaknya apa dibimbing untuk ngantuk dan tidur karena habis hujan. Iya. Suasananya memang seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan ya ada lagi yang nyusul. Nah, Ustaz, ini ada yang nyusul, Ustaz. Dari Bu Utri. Ya. Di Sengkaling Sidodadi. Ya, ada Ustaz, juga. Saya kalau sholat 5 waktu kok enggak sengaja kelihatan kakinya waktu. Oh maaf Ustaz, ternyata kesalahan dari anu Ustaz. Bukan untuk pertanyaan kita Ustaz. Oh gitu. Iya, untuk anu ya, untuk iya. Fikih ya. Sudah, yang masuk yang lain. Kalau enggak ada kita tutup. Bawa lagi. Nah Ustaz, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yeah. Umuh Hatfan yeah. Tunjung Sekar. Yeah. Bagaimana hukumnya mengikuti kajian yang ustadznya menggunakan jin sebagaimana penasehat? Terima kasih. Sebagai penasehat. Nah, sebagai penasehat. Ya, ya jangan diikuti loh. Jelas-jelas pakai jin gitu. Nah, terserah semuanya repot. Ilmunya ilmu jin nanti. Kalau tidak suka pakai jin, tidak usah. Ya, kajian yang baik yang lainnya masih banyak yang tidak menggunakan jin. Ya, silakan. Masih ada lagi. Wah, enggak jadi akhir ini. Kita masuk Ustaz ke SMS yang 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dining Pakis. Ya, Ibu Dining. Mohon tanya tentang mandi jinabat. Ya. Saya pernah baca buku biasanya Nabi terlebih dulu mencuci kedua tangan, ya, lalu wudu. Setelah itu Nabi mencelupkan jemarinya ke dalam air ya. Dan disisirkan sampai akar rambut dan yeah. terakhir menyiramkan air ke kepala 3 kali dengan yeah. 2 telapak tangannya yang penuh air dan air membasahi sekujur tubuh. Boleh yeah. apa tidak setelah itu sholat malam? Karena kalau mau mandi malam. Iya, enggak apa-apa, sudah betul. Karena itu bagian dari mandi yang menyucikan. Jadi ada di dalamnya ada wudu. Langsung sholat boleh. Enggak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 74 dari Andi Buring. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, makanan yang masih panas atau minuman yang masih panas sebelum saya makan, maka akan didinginkan dulu. Yang saya tanyakan, apakah makanan tadi bisa diacak-acak jin sebelum saya makan? Makasih Ustaz. Kalau itu timingnya menjelang maghrib sampai isya, enggak ditutup ya bisa. Karena saat itu kan nyebarnya setan, karena itu Rasulullah memerintahkan untuk ditutup. Walaupun hanya satu lidi, diajakan basmalah, insya Allah tidak akan diajak-ajak. Kalau di luar itu ya tidak apa-apa, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 75 dari Abdul Qobir Tirto Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uhib buka fillah. Akhabakallahu kama akhbabtani. Apakah malas dikir pagi sore itu pertanda saya ada jinnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, tidak bisa langsung begitu. Bisa kan malas itu karena kurang motivasi, karena tidak ada tantangan, tidak ada tuntutan dan seterusnya. Jadi kalau malasnya itu diikuti tanda-tanda yang lain, tanda-tanda gangguan jin, baru di situ ada gangguan jinnya gitu ya. Ada lagi? Nah, Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 76 dari Bu Yuda Kodim Bangkalan. Wah, Masya Allah, Madura ini Ustaz, tetangga saya ini. Sampai ke sana kita radio kita ya. Nah, Ustaz. Streaming mungkin ya. Oh, ya Allah. Ini dari Madura Ustaz. Nah, ini kalau kita tahan ternyata ada juga sampai Bangkalan ya. Ya, ini sesuku ini sama. Nah, sesuku dari saya. Ibnu Munir Ariyadi. Silakan tawa semangat ini. Ya, silakan. Dari Bu Yuda Kodim Bangkalan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, mudah-mudahan pertanyaan saya tidak menimbulkan riya. Apakah betul surat Kahfi, surat Waqiah, surat Tabarok, surat Ar-Rahman, surat An-Naba, selain sholat duha dan tahajud adalah surat untuk memudahkan datangnya rezeki? Soalnya insya Allah saya punya pandangan. Punya apa, Irfan? Pedoman. Demikian dalam buku Usaha di Rumah. Terima kasih, Ustaz. Ya, selama merujuk pada Quran, menjadikan tabaruk dengan Quran, insya Allah benar, gitu ya. Cuma pilihan-pilihan surat itu seharusnya ada dasarnya, ada dalilnya, itu saja. Tapi kalaupun tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, yang jelas ya jangan diyakini itu sebagai petunjuk dari Rasulullah. Itu nanti dituntut dalil jadi repot. Jadi tidak ada masalah misalkan merujuk pada surat-surat itu untuk diyakini, ditabaruki, itu boleh. Cuma tetap keyakinan itu harus bersandar kepada Allah, karena itu kalamnya Allah. Jadi ya, kalau misalkan tadi itu selain salat tawa, salat duha, terus, kemudian tahajud adalah surat untuk tahajud adalah surat untuk memudahkan datangnya rezeki. Ya, tidak apa-apa. Itu karena sudah melakukan salat tahajud dan seterusnya. Insya Allah rezeki itu sebenarnya datangnya dari salat tahajud itu yang, ya, dengan doa-doa salat duha, ya, itu luar biasa, sudah bagus. Insya Allah ya. Misalnya ini dari Ibu Yuda ya, Kodim ya. Ya, insyaallah rajin sholat malam. Insyaallah mudah-mudahan ya istiqomah dan rezekinya diberkahi. Insyaallah. Ada lagi? Ada Ustaz, kita masuk ke pertanyaan nomor 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jabung. Ya. Bagaimana cara melindungi diri dari was-was jin ketika kita melaksanakan wudu dan apa doanya? Sudah tadi itu. Iya Ustaz, ini tadi sudah, pertanyaan nih dari Jabung juga tadi. Iya kan? Nah Ustaz, baca tawud dan seterusnya tadi itu ya sudah. Ini lagi Pertanyaan yang dari nomor 78. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah Merjosari. Ya. Doa apa agar pasangan lebih syar'i dalam ibadah? Apa? Doa apa agar pasangan lebih syar'i dalam ibadah? Pasangan lebih syar'i dalam ibadah. Nah, Ustaz. Hah? Pasangan suami istri mungkin, lebih syar'i. Kalau di sini doa apa agar pasangan lebih syar'i dalam ibadah? Mungkin ini pasangan suami istri agar syar'i gitu mungkin, Ustaz. Pasangan suami lebih istrinya syar'i dalam beribadah. Lebih sesuai gitu. Mungkin lebih cocok manhatnya, keyakinannya dan seterusnya, kompakannya, ketaatannya dan seterusnya. Ya, doa yang dipanjatkan pada saat misalkan sholat malam, sholat waktu, ya doanya ya terserah minta sesuai dengan apa yang jadi hajatnya. Itu redaksinya bebas, silakan. Ya. Kita masuk ke SMS nomor 79 dari nomor akhiran 736. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz selalu istiqomah dalam membina umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Oh, gitu ya. Didoakan aja ya, masyaallah, alhamdulillah. Barokah itu ya. Sudah? Alhamdulillah Ustaz, tidak ada SMS muncul lagi. Insya Allah Ustaz udah bisa untuk kita tutup ya. Ya, na'am Ustaz. Nah, simpulkan ya. Na'am. Ya, ya, kesimpulannya ya tadi itu sudah banyak. Tinggal kita tadi ini kita sudah masuk pada materi ruqyah ya. Hakikat kesurupan, definisi kesurupan itu masih awal-awal. Ya, dari Quran dalilnya, dari hadis masih satu, dari masih banyak lagi yang belum kita bahas ya. Insyaallah kita akan ketemu minggu depan. Jadi masih banyak yang belum kita ketahui insyaallah. Jadi ya sabar. Insyaallah mudah-mudahan itu semuanya Allah mudahkan sehingga terus kita bisa belajar bareng di radio ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat. Yang kita sudah bahas juga bermanfaat dan mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga semua pendengar yang bertanya maupun yang tidak senantiasa dirahmati Allah, dilindungi rezekinya, diselamatkan dari tipu daya setan sehingga bisa selamat hidupnya dunia sampai akhirat masuk surga semuanya. Ya Allah. Saya kira itu. Ada lagi? Hah? Satu saja. Iya, nah Ustaz, satu aja ya, Ustaz. Ini. Sudah mau ditutup, mungkin penutupan ya. Terakhir biar genap Ustaz. Iya. Ini SMS 80 nomor 80 ya. Ustaz. Assalamualaikum dari Ibu Joko Pakis. Ustaz, ya. Mohon. Ya. Tanya ibu saya udah meninggal dan saya bermimpi ibu saya pulang dari ibadah haji. Apa ya artinya mimpi itu? Terima kasih. Ya penting mungkin aja hutang ya yang belum terlunas ya. Jadi ibunya dulu mungkin punya tekad haji, sudah sampaikan, terus belum dihajikan oleh anaknya. Itu hutang artinya. Kalau jadi niat seperti itu, anaknya harus menghajikan itu. Hanya itu saja ya mungkin ya. Jadi tolong dihajikan itu. Itu jadi hutang nanti. Ya, jelas tapi itu ya tergantung dari ini. Apa betul memang seperti itu ya. Apa belum dihajikan atau sudah niat haji dulu belum dihajikan. Ya, mudah-mudahan itu sudah cukup ya untuk jawaban yang nomor 80. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjawab, dalam memberikan panduan materi ini untuk malam ini. Mudah-mudahan semuanya kesalahan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.